Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita berkumpul di kajian tafsir Al-Aisar. Ini pertemuan ke-151 dari kajian ini, kajian kitab ini. Insyaallah kita membahas dua ayat saja pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah. Dan kita masih ada sekian pekan menuju Ramadan. Sekarang tanggal 7 April 21 Rajab. Pekan depan 28 Rajab. Kemudian ada 5 Syaban, 12 Syaban, 19 Syaban dan 26 Syaban. Dan kita akan libur sama sekali di bulan Ramadan. Berarti ada 5 pertemuan lagi. Ini 6 dan kedepannya 5 pertemuan lagi. Dan Anda berharap insyaallah kita fokus di tafsir Al-Aisar sampai khatam surat Al-Baqarah. Ya. Tapi nanti khataman enggak ada gendangan rebanaan, biasa aja ya. Ya, Syekh Rafi kalau mau berbada silakan main sendiri aja. Ya, ana enggak ikutan. Insyaallah karena 286 jumlah ayat Al-Baqarah, kita sekarang 275 276. Ini dari tahun 2014. Di Robambu ini dari tahun 2014. Sebenarnya 2014 awal kita sudah mulai kajian di Robambu ini, yaitu dulu kajian di bawah, kelas bawah, dan juga kajian mustalah hadis di depan sini ya. Kemudian baru memulai kajian hari Sabtu pagi setelah Lebaran 2014 pertengahan, sekitar itu ya, atau tidak kalau salah. Insyaallah ada apa ya? Hah? Orang Ramadan. Sekarang 2018. Jadi kemungkinan 4 tahun lah. 4 tahun pas. Hampir Ramadan ini 4 tahun pas, masyaallah ya. Itu untuk mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Kitab ini khatam nanti tafsir Al-Aisar pertama. Ya. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ada yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ya. Kalau bisa panjang umurnya, panjang kajiannya dan bagus kajiannya. Ya. InsyaAllah. 275 dari surat ini. InsyaAllah kita berbicara sedikit tentang riba. Ya. Silakan tafadhol Syekh, ya, dipencet dulu itunya. Ya, fadhol. Bismillah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tafsir Al-Aisar, kesurupan karena riba. Kajian Tafsir Al-Aisar, surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Allah Ta'ala. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Dzalika. Dzalika bi annahum qalu innama al-bai'u riba, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba, faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma sarak wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tafsir Al-Ayat. Setelah Allah Ta'ala menganjurkan bersedekah dan menjanjikan pahala yang besar dan melipatgandakan ganjaran sebagai imbalannya, selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang berbuat riba, yang melipatgandakan pendapatan harta mereka dengan jalan riba, yang dengan cara itu mereka menutup jalan kebaikan dan cara yang baik. Seharusnya mereka mengembangkan harta itu dengan sedekah, tetapi mereka mengembangkannya dengan riba. Mereka makan riba, yakni mengambil dan memakannya ke dalam perut atau tanpa memakannya. Yang dimaksud dengan riba di sini adalah riba nasiah, yaitu seseorang mempunyai atau menanggung hutang dan bila tiba tempo membayar, tapi dia belum dapat melunasi, kamu atau yang memberi hutang berkata kepadanya, tundalah atau tambahlah, jadi kamu menunda pembayarannya dan menambahkan modal dengan bunga yang ditentukan prosentasinya. Ini adalah riba yang berlaku pada zaman jahiliyah yang masih dilaksanakan sampai sekarang pada bank-bank ribawi dengan memberikan kredit kepada orang sampai batas waktu tertentu, lalu menambahkan jumlah tertentu pula, misalnya 10% atau lebih atau kurang. Riba itu haram hukumnya menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma, baik riba fadl maupun riba nasiah. Lanjut sekali lagi, satu paragraf lagi. Riba fadl itu sebagaimana diterangkan dalam hadis Muslim. Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sama persis, dari tangan langsung ke tangan. Barang siapa menambah atau minta tambahan, maka berarti riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini sama saja. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, bila jenisnya berbeda, maka sesuai dengan keinginan kamu, selama langsung dari tangan ke tangan. Baik, jazakallahu khairan. Qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Kata Al-Imam Al-Qurtubi sebelum menafsirkan ayat ini, al-ayatul thalath, yaitu tiga ayat ini, ayat 275, 276, 277, tadhammanat ahkam ar-riba, mencakup hukum-hukum riba. Kita insyaallah selama dua pekan depan juga masih berbicara tentang riba. Wa jawaza 'uqudil mubayaat, dan pembolehan dalam ayat-ayat ini akad-akad jual beli. Akad-akad jual beli. Ya. Akad-akad jual beli. Masalah akad itu diterangkan oleh Ustaz Arifin Badri, Muhammad Arifin Badri, hafizahullah wa jazahullah khaira. Bahwasanya akad itu ada beberapa model. Kalau ditinjau dari tujuan akad, akad secara atau macam-macam akad, kalau ditinjau dari tujuan ada tiga macam. Yang pertama ada akad komersial, dan ini yang biasa disebut akad jual beli, akad komersial. Dan yang kedua ada akad sosial, dan yang ketiga ada akad jaminan. Yang disebut jual beli biasanya akad komersial. Yang pertama itu akad komersil, ya, yaitu akad yang memang tujuannya adalah mencari keuntungan. Jual beli pada asalnya mencari keuntungan, ya. Tidak semua barter itu jual beli juga gitu. Jadi kadang-kadang barter ya dengan barang yang sama-sama. Ya. Ya, maka akad jual beli asalnya untuk keuntungan. Ya, ketika kita melakukan akad komersil, maka pada asalnya kita menyadari dan tahu kita sebagai penjual itu ingin mendapatkan keuntungan besar atau kecil itu terserah. Dan pembeli pada dasarnya sudah menyadari bahwasanya dia membutuhkan barang yang dibeli, atau mungkin tidak butuh, yang penting mau beli, dan menyadari bahwasanya penjualnya ini pengen nyari untung. Maka enggak boleh pembeli protes ketika penjual punya untung. Mungkin kalau penjualnya untungnya terlalu besar, di atas jauh harga pasar, mungkin boleh diprotes, tapi tetap sah. Antum jual aqua 20 ribu per botol nanggung di bandara. Antum gak ridho sebagai pembeli. Astagfirullahaladzim. Pedagang macam apa sampean? Anda di mana-mana, di belahan bumi manapun, beli ini botol nanggung di atas ini cuma 4 ribu. Itu pun bagi Anda udah ghulu. Antum ya, asyaddu ghuluwan minhu. Antum lebih tinggi lagi nilainya, berlebihan antum, istighfar antum. Apakah penjual di bandara ini merampas hak orang? Ya, merampas hak harta orang? Tidak. Taib, sekarang diperintahkan oleh Allah, illa antaradhim minkum, kecuali kalau kalian sama-sama ridha. Maka baik kalau memang enggak ridha pembeli tersebut, ya udah fasakh akad, enggak usah ada jual beli. Cari di toko lain yang bisa jadi jadinya 22.000. Ya, begitu. Nah, jadi dari segi teritori pembeli itu harus tahu gitu. Kalau misalnya ini barang di mall lebih mahal, ya wajar, karena persewaannya lebih tinggi dan juga untuk menggaji juga beda gitu. Ya, taib. Jadi itu akad komersil misalnya, ya akad jual beli pada umumnya biasanya. Termasuk juga akad komersil, akad sewa menyewa, ijarah. Ya, baik menyewa buku, menyewa mobil, rental mobil, baik menyewa barang ataupun menyewa manfaat, seperti nyewa supir, nyewa guru, ya, menggaji guru itu menggaji biaya sewa dia sebenarnya itu. Itu termasuk akad. Itu termasuk akad, tapi jual beli jasa, ya. Ya begitu juga dengan akad perserikatan dagang, ya, dan akad investasi. Type investasi ini apakah sosial? Pada asalnya enggak. Investasi ini akad komersial. Karena murni investor itu mencari keuntungan, boleh enggak? Boleh, bahkan memang itu yang diinginkan gitu kan. Tapi juga ada sisi ta'awunnya enggak? Ada juga. Yaitu membantu memodalkan, tapi modal itu masih milik investor, cuman dikelola oleh pengelola. Baik. Begitu. Yang kedua, akad apa tadi kedua? Akad sosial. Baik, akad sosial ini tentu beda dengan akad komersial dari segi tujuan. Karena sosial ini, akad sosial ini tujuannya untuk memberikan ya penghargaan, pertolongan, jasa, ya, uluran tangan gitu, pertolongan kepada orang lain, orang yang sedang butuh, sedang terjepit, ya. Dia misalnya adalah seperti akad hutang piutang, menghutang, menghutangi orang, ya. Orang ini lagi kesulitan, kita beri hutang, ini anak pinjamkan uang 5 juta misalnya. Ini memang akad, tetapi akad sosial. Tidak boleh mencari keuntungan dari akad ini, baik manfaat materi berupa uang atau benda ataupun manfaat yang bersifat jasa. Tidak, ya. Misalnya Anda pinjemin duit asal antum tiap hari tolong jemput anak ke kajian. Ini enggak boleh. Jadi akad minjam-meminjam ini murni akad sosial. Ya. Boleh enggak minjam di masjid? Boleh. Karena tidak mencari keuntungan. Faham di sini ya? Boleh enggak mengendorse suatu produk di masjid? Enggak, bukan akad, tapi mengendorse, mempromosikan atau semi promosi. Tidak boleh, menjurus kepada perdagangan, iya. Ketika ada niatan untuk mengendorse, enggak boleh. Ya, taib. Akad yang bukan jual beli di akad yang apa namanya ini, akad sosial di antara sedekah. Ya. Sedekah, walaupun memang biasanya sedekah enggak disebut akad, sedekah khalas infak. Tapi dia termasuk akad walaupun tidak mengikat, ya. Juga hadiah dan seterusnya, ya. Ini semua sosial. Maka misalnya ana hadiahin antum, akhi ini buat antum bukunya. Tapi tolong besok ana minta duit lah 5.000. Antum sebenarnya mau ngasih atau mau apa sih? Kan gak enak gitu kalau misalnya udah ngasih tapi minta lagi habis itu. Ya. Kalau misalnya bilang, "Afwan, ini HP buat antum Syekh Arif. Tapi tolong sebulan lagi balikin ke ana." Ini bukan ngasih, ini minjemin. Ya, meminjamkan. Taib. Yang ketiga akad apa tadi? Yang ketiga? Oh ya, akad jaminan. Akad jaminan. Jaminan ini bukan jual beli. Dia hanya jaminan. Misal seseorang, misal ana memberi hutang ke antum 10 juta. Taib, ana supaya ana betul-betul percaya sama antum, ana minta barang jaminan. Jaminannya apa? Oke, motor antum ana pegang. Ya, makanya ini barang jaminan. Enggak boleh dipapain itu motor. Ana jual knalpotnya, enggak boleh. Nah, kalau dia serah terima barang tersebut, itu barang jaminan yang baru boleh dipakai atau menjadi milik ana ketika memang dia sudah tidak bisa membayar senilai itu, maka khalas. Ini barang buat ana ya. Oh. Jaminan, jaminan. Atau dia kabur, hilang orangnya, ya khalas. Begitu ya. Baik. Tapi ketika masih belum jatuh tempo waktu bayar, maka barang jaminan ini enggak boleh diapa-apain. Taib, ini akad jaminan, ada konsekuensinya. Taib. Belakangan ini ada seseorang telepon ke ana. Ya, bahkan di antara tim ana juga gitu. Bilang, ini ada produk busana muslim. Sering dipakai produknya oleh asatidzah dan teman-teman ngaji salafiyin. Ya, produk ini udah biasa menawarkan ke beberapa ustadz. Ustadz dikasih baju berapa setel, kemudian ustadz tolong dipakai pas kajian. Ya, dari produsen ini atau perwakilannya, pokoknya tujuannya supaya terendorse itu pakaian, terliput dan terlegendakan di YouTube. Hah? Taib. Bolehkah ini gitu? Taib, ini gimana? Boleh enggak? Promosi boleh enggak? Ustadz membantu promosi dagangan orang. Boleh kan? Taib. Sekarang ustadz tersebut kajian di masjid atau di kuburan? Di masjid. Ketika ustadz pakai itu di masjid, sama dengan secara tidak sadar mempromosikan suatu produk, sahih? Diliput kemudian. Taib. Gimana tuh? Anda diminta begitu. Ini ada produsen ini, enggak Anda sebutin. Kalau Anda sebutin sama aja promosi nih. Cuman ini kasus aja, kasus. Ya. Itu produk itu minta antum, bukan minta, maksudnya mau memberikan antum beberapa helai baju koko, ya, baik. Supaya apa? Supaya nanti kalau dipakai buat kajian. Wah, masya Allah. Terus dijelaskan beberapa ustadz mau gitu, tapi nggak disebutin. Tapi ada ustadz yang disebutin yang nggak mau. Cuman nggak mau karena alasan ustadz tersebut bilang, "Wah, afwan, ana udah punya pakaian banyak gitu." Kemudian bilang, "Oh, ana nggak bisa nerima ini." Loh, kenapa? Kaget kan, dikira ana langsung terima gitu aja, alhamdulillah pakaian bagus, pakaian cakep, ana pakai. Enggak, ana enggak terima. Loh, kenapa? Ana cerita nih kayak tadi, itu kan mempromosikan. Kan antum tahu ana kajian di mana. Kalau ana kajiannya di musola kantor, ana mau. Tapi karena udah ada tahu niatan dari produsen ini, ana enggak mau nerima. Kalau di masjid ana pakai itu, kemudian ada jemaah yang bilang, bagus bajunya. Nanti akhirnya apa? Nanya kan, memang itu yang diinginkan. Ya enggak? Berarti promosi enggak? Promosi. Walaupun enggak semua jemaah mikir gitu. Maksudnya, enggak semua dari antum tuh mikir, bajunya bagus banget nih. Pengen tahu nanti mereknya apa. Ya. ntar pas lagi ustadznya sholat liatin belakangnya kita. Enggak, aslinya pakai baju di pengajian boleh atau enggak boleh? Nah, harus malah. Kalau enggak pakai baju nanti gimana? Enggak bisa kajian. Tetapi ketika dari awal sudah ada indikasi atau niatan untuk mempromosikan dagangan pribadi atau dagangan orang, dan itu di masjid, maka enggak boleh. Enggak boleh. Karena enggak terima, afwan, enggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya pihak produsen tersebut minta untuk bikin video, klip, kemudian disebar di YouTube atau dunia maya atau internet, Anda mau. Cuma enggak di masjid pelaksanaan videonya itu. Misal di kebun, ya. Atau di taman, taman bukan di kebun, bukan di Tegal. Ya. Di taman, mau Anda. Ya. Tapi karena sudah kadung, enek, Anda enggak mau akhirnya. Kenapa? Karena dari awal, Anda tahu nih ternyata produsen ini sudah berkali-kali memberi beberapa ustadz dengan baju-baju khas mereka yang kemudian terendorse melalui video dan YouTube live streaming itu murah meriah itu ya. Nah begitu ya, jadinya ujungnya komersial dan ada maksud untuk sana. Makanya seperti ini, wallahu alam, hendaknya dijauhi. Begitu. Itu tadi ada akad komersial, ada akad simpan pinjam, pinjam, dan ada akad yang ketiga jaminan. Nah, di sini juga ada ancaman, kata Imam Al-Qurtubi, ancaman untuk orang-orang yang menganggap riba itu halal dan terus berisrar, yaitu terus ngotot untuk melakukan riba. Alladzina ya'kuluna riba. Ya'kulun sama dengan ya'khudun. Ya'kulun adalah ya'khudun, mengambil. Kata Imam Al-Qurtubi, fa'abbara 'anil akhdhi bil akli li'anna al akhdha innama yuradu lil akli. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat ya'kulun, makan, bukan dengan kalimat ya'khudun. Kenapa? Padahal aslinya seseorang memungut riba, ngambil riba. Tapi namanya ngambil uang riba itu tujuannya untuk dimakan, bukan uangnya, tapi tujuannya untuk kepuasan perutnya ujung-ujungnya. Ya. Tapi kemudian ar-riba, tulisan di Al-Quran di mushaf biasanya ar-riba dengan waw, tapi biasanya tulisannya kalau di normal riba apa alif ya. Jadi kalau antum di keumuman nanti pelajaran nahu ya, pelajaran apa gitu, nulisnya jangan kayak gini, jangan kayak di mushaf. Ustadznya heran, ini kamu nulis Al-Quran atau nulis apa? Jadi riba, ya pakai alif setelah huruf ba. Ar-riba secara bahasa maknanya adalah az-ziyadah secara mutlak. Riba secara bahasa maknanya adalah ziyadah. Riba itu tambah, arti dari riba artinya tambah. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah sebenarnya riba itu tergantung dengan macamnya, karena ada berapa macam riba ya. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga, tapi kita lebih kita luaskan, ada tiga macam riba. Anda mengambil dari rumaisyah.com macam-macam riba. Yang satu riba fadl, yang kedua riba nasiah, yang ketiga riba qard. Riba fadl, fa, dod, lam, fadel, fadl, fadlum minallah, fadlum minallahi wa ni'mah, itu apa tuh? Itu kalau pas tarawihan, ya. Tapi itu bukan maksudnya riba fadl, bukan. Tapi itu beda lagi. Fadl ini tambahan, riba tambahan, nanti insyaallah Anda jelasin. Kedua ada namanya riba nasi'ah. Nasi'ah, nun, sin, ya, hamzah ala nabroh, itu hamzah di atas nabroh namanya, terus tak marbutoh. Riba nasi'ah. Yang ketiga ada riba qard. Baik. Riba fadl. Dari itu coba. Orang yang makan riba fadl atau riba nasi'ah atau riba qard. Jadi ini ancamannya untuk ya'kuluna riba, yang mengambil ribanya. Ya. Wallahu ta'ala yang mengambil ribanya. Paham enggak bedanya dengan yang mengambil riba dengan yang bertransaksi riba? Hah? Belum? Nih, nanti. Riba fadl, kita ke macam-macam dulu. Riba fadl yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis karena adanya tambahan. Oh, itu riba fadl ini khusus untuk barang-barang ribawi. Ini ada kan hadisnya, kalau enggak salah tadi kan ada. Hah? Riba fadl tuh, riba fadl tuh. Dibalik. Riba fadl sebagaimana diterangkan dalam hadis Muslim. Emas dibayar dengan emas. Ya, beli emas. Bayarnya dengan emas. Itu tidak ada pertambahan salah satunya dan pengurangan. Ya. Dan juga harus langsung. Enggak online. Ya. Enggak boleh pakai Gojek beli emas. Ya kan? Nanti ada GoMas, ya. Ada GoFood, ada GoMas. Perak dengan perak. Ya. Ini emas dan perak biasanya dalam istilah fikih namanya naqdan atau naqdain. Dua nukut, dua mata uang. Pada asalnya mata uang itu emas dan perak. Ya. Gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sama persis. Jadi kadarnya sama. Ya. Walaupun kualitasnya beda. Urusan kualitas itu bukan urusan kuantitas. Kuantitas harus sama walaupun kualitas beda. Beras dengan beras misalnya. Masuk enggak? Dikiaskan dengan makanan pokok, ya enggak? Makanan pokok kita beras atau nasi makanan pokok kita. Cuman sebelumnya jadi beras kan? Ayam kalau misalnya makan beras. Nah, beras ditukar dengan beras. Beras apa yang antum tahu nama-nama beras? Rojolele. Beras rojolele mau antum tukar dengan beras apa? Hah? IR? Ramos. Anda enggak ngerti harga beras ya. Jadi Anda bukan kompeten dalam masalah ini ya. Anda juga bingung itu dengan nama-nama itu. Ada rojolele, ada ramos. Itu nama-nama muhdats. Taip raja rojolele antum tukar dengan ramos. Sekarung biasanya berapa? 10 kiloan? 20 kilo? Ikhtilaf di antara tujar. Ala kulli hal, kalau misalnya antum tukar dengan jenis lain tapi sama-sama beras, dan kita tahu itu sama-sama beras, beras putih, dan itulah makanan pokok kita memang. Kemudian salah satunya itu lebih berat berapa kilo atau berapa liter. Maka ini masuk ke dalam komoditi ribawi. Dan juga perbuatan riba. Yang makan ribanya apa? Yang dapat kelebihannya. Ya enggak? Atau misal nanti sebelum lebaran, biasanya di pinggir jalan, nah ada biasa orang-orang dari Sumatera, rata-rata muka-muka Sumatera itu. Maaf-maaf yang dari Sumatera. Ya? Tapi non-muslim biasanya. Itu di pinggir jalan. Ya. Mereka stand up di sana, standby di sana. Bersabar. Ya, demi mencari neraka. Ya. Uang dipamerkan. Ya. Tapi enggak ada yang mau nyopet mereka tuh masalahnya, Masya Allah. Uang banyak padahal tuh. Ya. Kita boleh nukar misalnya dengan uang receh yang ada di mereka. Kita punya uang 10 juta 100 ribuan, ya enggak? Nanti buat bagi-bagi buat anak-anak, ya kan? Buat anak-anak, buat tetangga, ya. Pengen nukar seribuan. Uang sekarang seribuan ada nggak sebenarnya? Masih ada? Oh, Masya Allah. Ternyata masih ada uang seribuan sekarang, ya. Masih berguna nggak itu kira-kira? Itu kita beli permen 1000 aja, penjualnya aja nggak ridho kayaknya itu. Hah? Dikit banget beli permen. 1000 dapat berapa permen sekarang? 3, 4. Tergantung permennya, ya. Masya Allah. Gretan sekarang berapa udah dapat duit gretan? Tahu gretan? Gretan yang dari Swedia itu, yang kuning. Bukan korek gas, korek gretan. Udah nggak ada? Masih. Berapa harganya? 1000, 2000? Masya Allah. 3000? 2003? Masya Allah. Antum kayaknya lebih tahu tuh. Antum sering bantu ibu, ya? Ini anak berbakti itu hidupnya gak jauh dari geretan biasanya. Iya. Tapi itu di zaman masih kompor. Sekarang zaman kompor gas, ya. Kalau kompor sih gak usah pakai geretan. Taib. Mau seribuan. Tukar tuh sampai 10. Berapa tadi anda bilang? 1 juta ya? Berapa? 10 juta. Enggak jadi 10 juta. Enggak, 1 juta. 1 juta. Berarti kita akan mendapatkan seharusnya kalau ditakar sama, ya, nominalnya 1000 lembar uang seribuan. Iya enggak? Iya sih, makanya itu jangan seribuan lah. 2000 lah, 2000. Kita punya uang 2 juta, ya. Biar gerak, biar enak. 2 juta. Udahlah, 2000 aja lah. Ya. Kita pengen dapat uang 2000-an. Sampai seukuran atau senominal 2 juta. Berarti butuh 1000 lembar 2000-an. Tapi kita naik motor, kemudian ada tuh di samping. Ya. Bang. Tuker nih, berapa? 2 juta tuker yang uang 2000-an. Oh, ya udah ada nih. Wah, alhamdulillah ada nih. Dah, dihitung-hitung kan? Terus dia hitung sendiri tuh sampai 1000 lembar tuh. Bang, kok cuma 950 lembar, Bang? Loh, emang kayak gitu. Kok kurang 50 lembar? Emang kayak gitu, itu harganya segitu. Pertukaran duitnya jadi 50 lembar dirampas. Bukan dirampas, istilah mereka ya dibeli oleh, maksudnya itu jasa buat saya. Jasa menukar duit. Tapi duit yang sama, 1 rupiah yang sama, bukan jual beli duit ini namanya. Nuker duit dalam rupiah yang sama. Ya, jadi bukan jual beli duit beda, ya. Tapi duit yang sama, rupiah dengan rupiah. Nah, kemudian dikurangi 50.000 keuntungan buat dia. Ini disebut riba apa? Riba fadl. Yang makan ribanya siapa? Penjual apa pembeli? Penjual. Alladzina ya'kuluna riba. Nah, terusnya nanti, ya. Itu riba fadl. Tapi riba fadl ini hanya untuk komoditi barang yang ribawi. Seperti tadi makanan pokok suatu daerah, atau emas dan perak, atau yang dikiaskan dengan emas dan perak dari mata uang. Oke. Yang kedua, riba apa tadi yang kedua? Riba? Riba nasi. Itu riba yang terjadi pada barang yang sejenis atau beda jenis, namun masih dalam satu sebab illah dan terdapat tambahan dalam takaran atau timbangan dikarenakan waktu penyerahan yang tertunda. Gimana tuh? Ana ulangi, riba yang terjadi pada barang ribawi, pada barang yang sejenis atau beda jenis. Jenis atau beda sejenis, namun masih dalam satu illah. Baik illah mata uang atau illah makanan pokok. Dan terdapat tambahan dalam takaran atau timbangan dikarenakan waktu penyerahan yang tertunda. Contoh, membeli emas, menukar uang dengan emas. Boleh nggak menukar uang dengan emas? Ya bolehlah. Masa menukar emas harus dengan emas? Dengan maksudnya jual beli emas? Antum mau beli emas, beli cincin emas pakai uang atau pakai emas? Uang. Ya. Boleh enggak pakai emas? Nah, kalau pakai emas berarti harus apa? Ada kesamaan dan harus langsung. Nah, sekarang membeli emas, menukar uang dengan emas, uangnya tertunda alias dibeli secara kredit non tunai atau utang. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh kredit. Harus tunai. Sebenarnya ini ada kemiripan dengan riba fadl juga. Ala kulli hal, itu tadi contoh. Ini belum sampai tafsir, jadi agak panjang nanti jadinya. Yang ketiga, riba qard. Riba qard. Nah, riba qard ini yang sepertinya ini bukan hanya berlaku pada sebelum lebaran saja. Kapanpun bisa. Dan lebih masif. Sepertinya gitu ya. Riba qard ini yang lebih masif ini. Yaitu riba dalam urusan utang piutang. Dan disyaratkan adanya keuntungan atau timbal balik berupa pemanfaatan. Jadi riba dalam masalah qard. Qard itu kredit. Qard, kredit. Ya. Kalau karedok dari kata apa? Bukan dari qard, ya. Beda lagi itu. Karedoh. Enggak. Nah, qard, kredit. Itu hutang. Riba dalam masalah hutang yaitu mempersyaratkan adanya keuntungan. Ketika disebut mempersyaratkan adanya keuntungan berarti ada kesepakatan untuk keuntungan tersebut sejak awal. Atau di tempo waktu yang sudah jatuh. Di tempo hari yang ditentukan untuk bayar utang. Atau timbal balik berupa pemanfaatan. Ya. Itu kalau dipersyaratkan. Kalau tidak, dan itu terjadi pemanfaatan atau timbal balik berlebih, maka itu bukan termasuk riba, melainkan masuk ke ya tambahan hadiah. Taib, ada kasus, ana pinjamkan antum 5 juta. Terus ana bilang, antum bayar nanti tanggal 1 Ramadan, tolong bayar. Tadi berapa tadi anak kasih itu? 5 juta ya. Bayar tolong 5 juta 20 ribu. 20 ribu itu apa? Itu sebagai ya penghargaan lah buat kebaikan anak ke Pak Antum. Nah sekarang pinjam meminjam seperti ini akad bukan? Akad sosial. Yang namanya akad sosial tidak boleh ada niatan mengeruk keuntungan walaupun 20 ribu. Makanya dilarang. Karena ini akad sosial. Bukan jual beli. Maka kalau misalnya ternyata antum sepakat, setuju. Memang antum tidak memakan harta riba. Tidak. Tapi antum berkontribusi kuat untuk riba ini. Dan antum tidak terpaksa untuk menolaknya. Ya, mereka free antum menolak, cuman ternyata antum ridho, maka antum juga masuk juga hal ini. Nah, kemudian antum bayar 5 juta 20 ribu pada waktu 1 Ramadan. Anda dapat 20 ribu itu. Ya. Nah, ini yang diancam 20 ribu ini. Baik, kemudian gimana 20 ribunya? Mau diapain? Ya, ini kondisinya apakah Anda tahu atau tidak itu riba? Karena sebagian dari orang gak ngerti kalau itu riba. Sebagian dari orang, banyak bahkan, gak ngerti kalau itu riba. Masih jahil gitu. Yang seperti ini harus diberi edukasi. Ya. Tapi kadang-kadang gak terima kalau itu disebut riba. Ya. Tapi pada kulihal itu riba seperti itu. Karena ada kesepakatan sebelumnya. Beda kalau misalnya ngutangin antum 5 juta. Tolong bayar satu Ramadan. Berapa? Ya 5 juta lah. Anak kan ngutangin antum 5 juta. Antum mau ini riba ya? Gak boleh. Amau ana. Baik. Kemudian satu Ramadan antum datang, ngotok-ngotok ke rumah ana. Afwan ini yang waktu itu 5 juta. Oh, alhamdulillah, jazakallah khair. Nah. Ya. Kemudian antum masih di pintu. Loh, kok masih di sini? Enggak pulang, gitu kan? Ini ada tambahan. Ngasih 1 juta buat antum karena antum udah baik ke mana? Enggak mau. Ini 1 juta gratis, enggak apa-apa. Antum bilang gitu kan? Enggak. Kemudian anak bilang, kenapa enggak mau? Anak bilang, enggak, ini riba qard. Salah enggak? Salah. Ini bukan riba, ini hadiah. Boleh, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya. maka boleh bagi anak untuk mengambilnya. Ya, boleh seperti itu. Begitu ya. Bagaimana kalau misalnya bilang 5 juta nanti satu Ramadan antum bayar 5 juta. Kalau antum enggak bisa satu Ramadan maka antum kena charge. Kena penalti. Ya. Berapa penaltinya? Ya, enggak banyak. Paling 500 ribu aja. Itu ana kasih waktu sampai satu Syawal. Kalau satu Syawal antum enggak ada lagi, dan kemudian ternyata antum pulang kampung dan tak balik lagi Jakarta, maka tambah lagi penaltinya. Jadi 1 juta. Tapi persyaratan ini persyaratan ribawi enggak? Ribawi. Ada pertambahan yang diinginkan dan dipersyaratkan. Tapi sekarang kasusnya beda. Ana minjamkan antum 5 juta. Bayar satu Ramadan ya. Iya, iya, iya. Ya udah. Baik. Udah pergi sana. Asik kan? Pergi. Satu Ramadan, antum datang ke rumah dengan wajah terlipat. Plok, matanya enggak kelihatan. Afwan. Ana belum ada duit. Ada juga 1 juta, itu juga buat anak istri. Baik. Taqdi am tazid? Ana bilang gitu. Antum bingung. Hah? Apaan tuh? Taqdi antum bayar segera lunasin am tazid atau antum bayar, atau antum tambah waktu dan tambah jeda, tambah durasi tapi ada tambahan bayaran nanti. Kalau diberi uzur, diberi maaf bisa ngundurin bayar sampai satu Syawal gimana? Ana bilang, "Iya, boleh 5 juta tapi memang itu harus ada pertambahan." Ya 500 ribu lah, gak apa-apa. Sampai 1 Syawal. Berarti nanti 1 Syawal tolong 5 juta 500 ribu. Paham di sini? Apakah dari awal akad dulu, pas di hari ini, apakah ana mempersyaratkan antum? Tidak. Tapi pas jatuh tempo, antum gak bisa bayar. Karena antum gak bisa bayar, maka ana hukum antum. 500 ribu hukumannya. Bayar 1 Syawal. Maka ini riba bukan? Ini riba di zaman jahiliyah, ini biasa dilakukan. Ini riba. Walaupun tidak di awal akad, tapi ketika di jatuh tempo kemudian dari situ mulai lagi pertambahan hari dan di situ mempersyaratkan untuk bayar lebih, maka ini masuk ke riba juga. Jadi ada riba fadl, nasi' dan qard. Wallahu taala a'lam. Ya. Begitu. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantara tekanan penyakit gila. Al-mas di sini maksudnya disentuh setan sebenarnya. Tapi seperti apa itu? Ya. Enggak bisa berdiri kecuali kayak orang kesurupan. Ini lihat, kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama. Di antara tafsiran yaitu jumhur ulama mengatakan yakni min quburihim, dari kuburan mereka. Mereka berdiri dalam keadaan kesurupan atau seperti orang kesurupan. Yaitu menurut jumhur ulama di antaranya Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ar-Rabi', Ad-Duhak, As-Suddi, Ibnu Zaid dan seterusnya dari jumhur ulama. Ya. Jadi artinya min kuburihim, dari kuburan mereka itu mereka jadi semuanya kan akan dibangkitkan. Bu'thira ma fil qubur, dibangkitkan kemudian apa yang dalam kubur mereka. Dan kemudian mereka dapat tanda-tanda, ya, tanda-tandanya kesurupan atau seperti orang kesurupan, menggigil, gemeter dan ya jalannya enggak benar. Ya. Sebagian dari ulama lain mengatakan, aduh ini susah, enggak usah deh. Ulama lain mengatakan bahwasanya maksudnya di sini adalah yuj'alu ma'ahu syaitan. Ya, yuj'alu ma'ahu syaitan yakhniquhu, yaitu nanti akan ada syaitan bersamanya mencekik dia. Entah ini di hari kiamat atau kapan, enggak tahu. Pokoknya ada syaitan yang mencekik dia. Mungkin juga di dunia. Bagi orang yang memakan harta riba. Bagi orang yang makan harta riba. Sebagian ulama lainnya mengatakan yub'atsu kal majnun. Maka orang yang makan riba itu akan dibangkitkan seperti orang gila. Uqubatan lahu, sebagai hukuman buat orang ini. Wa tamqitan 'inda jami'i ahli al-mahsyar. Dan untuk membuat orang-orang penduduk mahsyar pada tahu bahwasanya orang ini dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ya. Ini semua sebenarnya mendekati maksud ini. Kata Ibnu Athiyah. Kata Ibnu Athiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, bisa dikatakan ayat ini adalah mengungkapkan orang-orang yang biasa makan harta riba atau haram itu serupa dengan berdirinya orang majnun, berdirinya orang gila yang sempoyongan jalannya, atau seperti zombie-zombie itu, ya, kayak gitu. Li'anna tama' war-raghbah tastafizzuhu, karena ketamakan dan hasrat yang besar betul-betul, ya, membuat dia itu kelimpungan. Hatta tattariba a'dahu, sampai anggota tubuhnya ittirab, yaitu goncang. Ya. Wa hadha kama taqulu limusri'in fi mashyihi. Ini sebagaimana antum melihat orang yang bergegas jalannya. Mukhallitin fi hay'ati harakatihi, bercampur gerakan-gerakannya gini. Antum kalau misalnya berhasrat akan sesuatu, itu menggebu banget. Sampai bisa gemeter saking pengennya sama sesuatu itu. Pernah enggak antum kayak gitu? Sakit? Enggak pernah. Ya udahlah. Hah? Anda enggak pernah juga kayaknya. Enggak tahu, ada enggak ingat juga. Antum pernah apa enggak? Enggak tahu, enggak ingat. Yang bilang enggak pernah juga mungkin pernah, cuman enggak ingat aja, ya. Ya. Ada SMS misalnya, ya kan? Wah, dari SMS di mana sih? Oh, cepet-cepet tuh. Sampai gemeter lah. Megang HP itu gemeter sampai. Saking pengennya. Orang kalau misalnya ini, misal antum adalah seorang pedagang. Pedagang itu kalau soal duit, ya, ini itu dijadikan duit. Ini pedagang yang enggak bertakwa, ya. Kadang yang bertakwa pun ada bisikan, apa yang dilihat ada nilainya gitu. Begitu. Ngelihat thalabul ilm, wah ini masyaallah. Pakai peci, ini berapa harganya nih? Kayak baju berapa harganya? Kacamata berapa harganya? Ini orang berapa harganya gitu. Dan seterusnya. Semua nilai pakai duit. Kira-kira kok saya jual baju dia berapa untungnya? Ah, mikir duit. Apa-apa jadi duit, ya. Kayak sebagian dari pedagang, dari ikhwan pengajian, ketika udah mulai sukses, udah mulai banyak orderan, udah lupa ngaji. Duit aja isinya tuh. Sekarang coba kalau misalnya ustadz ini pedagang, sukses, namanya ustadz, sukses berkah, barokah shop, ya gitu kan. Iya, kemudian punya laundry, barokah laundry, ya gitu. Iya, punya keripik, barokah keripik. Semuanya barokah. Nah, orderan makin banyak, ustadznya kelimpungan. Aduh, capek nih. Udahlah, pengajian mulai dipotong, dipangkas, enggak jadi, enggak ada lagi pengajian ini rutin, enggak rutin lagi, udah. Mulai kemudian hilang dari pengajian ustadznya. Antum temukan hanya di pabrik dan perusahaan yang dia kelola. Kira-kira antum ngerasa gimana? Miris, kesian ya Allah, Ustadz, Ustadz. Kok Ustadz kayak gini sekarang Ustadz? Kami butuh ilmu antum. Ustadznya bilang, khalasana sekarang hanya berjihad di sini. Ustadz sekarang di Jabodetabek udah banyak, gak mesti hana kan? Tapi tetap jawaban itu jawaban yang sangat tidak baik. Kenapa? Ketika kita melihat seseorang mulai berpaling dari ilmu syar'i yang tadinya semangat, tapi demi perdagangan, demi dunia, ya Allah. Ya. Kadang-kadang kita ini dagang aja, ngukur barang atau ngejumlahin barang dan seterusnya, baru satu jam aja itu kadang-kadang. Langsung tiba-tiba hati tuh gak enak, badan tuh capek aja. Karena apa? Karena udah biasa merindukan sesuatu yang bukan dunia. Imma ngaji, imma baca buku kitab, imma sholat sunnah, dan seterusnya. Jadi orang yang memang sudah ke hatinya itu ilmu atau ke agama dan akhirat, itu kalau untuk dunia cepat capek. Tapi, dan dengan cepat capeknya itu langsung tiba-tiba dia pengen apa? Pengen ibadah langsung. Imma baca kitab, imma datang pengajian, imma sholat, imma baca Al-Quran dan seterusnya. Begitu. Tapi beda kalau sudah ada di hati antum syahwat yang besar untuk dagang betul-betul, maka di situ antum harus berhati-hati. Harus segera berusaha cari cara jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan. Begitu. Ya, karena kita juga punya beberapa ikhwan murid thalibul ilm yang tadi masya Allah kemudian mulai hilang sama sekali, hilang dengan ya, bukan hilang orangnya aja, Facebooknya hilang, media sosialnya hilang, udah nggak tahu kita cari di mana, cari di sungai nggak ada, cari di sawah nggak ada, di pabriknya mungkin, ya, di pengajian nggak ada, ya, begitu. Ya alhamdulillah antum datang kemari, alhamdulillah menuntut ilmu, masya Allah itu sangat ana senang dalam melihatnya, sangat ana bersyukur pada Allah dan juga sangat ana hargai kehadiran antum. Ya, tadi hati-hati dalam urusan dunia ini, orang yang udah biasa riba, sekali dia riba atau terbiasa riba apalagi, itu langsung kecanduan dengan riba tersebut. Coba antum lihat mereka yang di pasar modal, ya. Antum lihat mereka yang di bank-bank, ya. Itu hidup mereka tuh pikirannya tuh duit terus. Duit terus, kemana-mana duit, ya. Nyetir, mikirin duit. Atau mikirin mobil, mikirin beli ini, beli itu. Habis itu, habis pikirannya habis buat dunia tuh. Yang sepertinya akan terhijab dari ilmu syar'i. Kemudian, belajar juga ya belajar. Tapi enggak begitu manfaat belajarnya. Belajar ilmu syar'i enggak begitu manfaat. Enggak begitu manfaat. Ya, kita juga punya beberapa yang hadir di majelis kita, orang-orang pegawai bank. Yang jelas-jelas tanya ke Anda langsung. Dan itu di gedung bank. Bank konvensional murni di gedungnya di lantai 3-nya. Aulanya ditanya, Ustaz, apa hukumnya pekerjaan di bank? Anda bilang ada ribanya enggak? Ada ribanya. Haram. Pada singgal-singgal, haram. Iya. Anda bilang, Anda enggak peduli ya, itu mau kayak gimana, haram. Ya. Padahal itu di markas mereka, alhamdulillah selamat. Ya. Ya lagian nanya kayak gitu. Ya kan? Orang ngomongin tentang ini kok sholat, dari situ ya udah kena gitu kan. Begitu. Pas. Ya. Itu teman-teman yang seragam sama bang-bang itu pada senggol-senggolan sambil ngeliatin anak gitu, gini-gini. Apa tuh tangan gitu kan? Iya. Ala kulihal. Tapi masya Allah sebagian dari mereka semangat cari ilmu agama cuman untuk soal pekerjaan enggak? Ya. Soal pekerjaan mereka karena duitnya banyak akhirnya enggak diamalkan yang itunya ya. Taib, seperti itu. Padahal makan harta haram itu bisa menutup doa kita supaya enggak terjawab. Dan takutnya salatnya itu enggak berpahala gara-gara makanan haram. Nauzubillah. Nah, ada juga yang mengatakan dari para ulama, innahum yub'atsuna yaumal qiyamah. Mereka ini dibangkitkan pada kiamat nanti, qadin tafakhat butunuhum kal hubala. Ala kulli hal, itu kemudian perut mereka jatuh ke bawah, jadi susah jalan tuh susah. Ya, ketika mau diri jatuh lagi, kayak gitu. Ya, udah ancul-anculan jalannya, udah enggak benar. Karena jalannya udah enggak normal gitu, wan nasu yamshuna alaihim. Dan orang-orang pada jalan di atas dia. Kan yang Nabi pada mahsyar ketika dibangkitkan, banyak orang di mana-mana. Antum coba aja kalau misalnya antum umroh. Orang di mana-mana, atau antum di stadion bola tuh. Tapi di jadwal pertandingan ya, jangan pas enggak ada jadwal. Orang di mana-mana. Kalau antum jalannya jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Orang lama-lama yang lainnya jalanin dia, maksudnya naik di atas dia. Nah, apalagi dalam keadaan seperti itu, yang mana setiap orang itu masing-masing panik memikirkan diri sendiri. Gak ada tuh, ya akhi, kenapa antum ya akhi? Gara-gara riba, mas. Enggak ngomong gitu. Enggak. Sini saya bantu. Atau saya bopong gini. Gak ada yang mikir gitu, gak ada. Dan ketika itu semua orang telanjang. Dan gak ada pikiran seksual atau semisal sebagaimana hadis riwayat Aisyah. Gak ada pikiran ke sana. Saking apa? Saking paniknya setiap orang takut menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi pada hari keesokan hari. Maka kata para ulama, "Innama dzalika syi'arun lahum yu'rafuna bihi yaumil qiyamah." Itu akan menjadi syiar buat mereka sehingga mereka dikenal di hari kiamat nanti sebagai pemakan riba. Tsummal 'adzabu min wara'i dzalik. Kemudian azab setelah itu ada lagi. Jadi itu belum selesai itu azab tuh. Nanti ada lagi. Kama annal ghalla yaji'u bima ghalla yaumal qiyamah bisuhratin yusahharu biha. Sebagaimana orang yang nilep harta rampasan perang sebelum dibagikan oleh pemimpin, dia tilep tuh, dicolong, taruh di celana dalam. Nah, nanti kalau dia mati, enggak bertaubat, enggak mengembalikan itu hak, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan membawa benda tersebut. Yang kemudian dia tersohor oleh para makhluk, nih yang dulu tukang nyolong. Begitu, na'udzubillah. Dan itu belum azab berikutnya di neraka, na'udzubillah. Ya. Di ayat ini, atau di potongan ayat ini, ada dalil yang menunjukkan rusaknya orang-orang, rusaknya pengingkaran terhadap adanya kesurupan dari jin. Di ayat ini adanya dalil bahwa syaitan dari kalangan jin itu bisa menyerupi manusia. Nah, sebagian orang, terutama orang-orang pakar psikolog, ya, pakar psikologi, ya, para sebagian psikolog, ya, itu mengira, terutama orang barat, bahwasanya peristiwa ngamuk jadi macan gitu kan, itu merupakan perbuatan tabiat. Itu sejak zaman Imam Al-Qurtubi sudah ada orang mengingkari itu. Zaman sekarang biasanya orang-orang psikolog, ya, sebagiannya, ya, yang mengikuti pandangan barat dan Mu'tazilah. Barat itu banyak Mu'tazilahnya lebih dominan itu. Dan Mu'tazilah mereka berpikiran tidak ada efek sihir. Tidak ada jin itu masuk manusia, enggak mungkin, enggak masuk akal itu jin masuk manusia. Lah terus yang kesurupan singa, macan itu siapa tuh? Ya. Kadang-kadang orang kesurupan dia enggak bisa bahasa Jawa, dia bisa bahasa Sumatera, tapi ngomong Jawa gitu. Terus kita bilang itu tabiat dia, tahu dari mana tabiat dia? Itu jin, jin Jawa gitu kan. Jawa, ya. Jawa di sini maksudnya Jawa, Pulau Jawa. Kalau bagi orang Melayu kadang-kadang Jawa itu artinya centil, ya. Antum jangan tersinggung, ya. Sejin Jawa, jin suku Jawa yang bisa bahasa Jawa. Lah terus gimana? Kok ada orang enggak bisa bahasa Jawa kemudian ngomong Jawa pas lagi ngamuk-ngamuk? Ya, ini jin, selesai dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah mengingkari hal seperti ini. Mu'tazilah juga bilang bahwasanya enggak mungkin setan itu masuk ke manusia kemudian ya jeri majrad dam, ya, melalui aliran darah, Padahal itu nas hadis Nabi SAW. Mereka menolak hal itu karena tidak rasional. Oh, itu hanyalah suatu kiasan semata. Yang tadi Nabi bilang, Anda utangin antum 5 juta. Nanti bayar tempo 1 Ramadan 5 juta ya. Oke. Okay. Itu oke enggak? Enggak masalah. Tapi 1 Ramadan itu ternyata antum enggak bisa bayar. Maka di sini biasanya yang pemilik uang itu akan bilang imma an taqdiya wa imma an turbi. Kamu mau lunasin enggak sekarang atau kalau enggak kamu lunasin sekarang ada tambahan durasi waktu lagi. Tapi ada pertambahan waktu, ada pertambahan duit. Paham di sini? Maka kata orang-orang ini itu yang itu kan dalam Islam disebut riba ya. Maka kata orang-orang ini, enggak itu bukan riba, itu sama aja jual beli. Ya. Jual beli dari mananya? Riba itu. Apa yang dijual waktu dijual? Enggak itu riba. Begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, baik, sini kita lihat di penjelasannya. Setelah Allah taala menganjurkan bersedekah dan menjanjikan pahala yang besar dan melipat gandakan ganjaran sebagai imbalannya, selanjutnya Allah taala menyebutkan orang-orang yang berbuat riba. Tapi di sini disebutkan oleh beliau berbuat riba. Mengumumkan untuk semuanya karena kena juga orang yang berbuat riba di sini. Orang yang minjam atau yang meminjamkan atau dan seterusnya ya. Yang melipat gandakan pendapatan harta mereka dengan jalan riba yang dengan cara itu mereka menutup jalan kebaikan dan cara yang baik. Masya Allah, iya benar. Dengan riba itu banyak sekali keburukan Masya Allah. Bahkan dari interest ya atau suku bunga itu kan ada yang namanya simple interest sama compound interest. Kalau simple interest itu biasa, tapi yang jahat itu compound interest itu. Jadi simple interest itu kayak normalnya biasa bunga, ya kan? Berapa biasa? Misalnya antum ngutang 100.000, ya? Itu 100.000 sekarang kayaknya nggak bagus buat jadi hutang, kasih aja lah. Ya nggak? Kalau bagi Anda 100.000 nggak bagus buat hutang, dikasih aja. Tapi tentukan tempo bayar. Taip 100.000 ya. 100.000 enak gak? Apa maunya 1 juta atau 100.000 kira-kira? Antum pilih lah. Antum mau ngutang dari Anda berapa? 1 juta. Taip 1 juta ya. Masuk kayak aja ngutangin orang gitu. Taip 1 juta. Bismillah. 1 juta. Oh terima kasih Ustaz. Ya terima kasih. Tapi terbayar, jangan terima kasih doang. Ya, bayarnya itu ada sistemnya. Masya Allah. Cakep nih sistemnya. Apa sistemnya? Iya, ada suku bunganya. Apa itu suku bunga? Saya tahunya suku Jawa, saya tahu. Nah ini ada suku bunga di sini. Berapa persen? 10% per bulan. 10%. Berarti gimana? 1 juta dibayar 10 bulan ya. Sebulan aslinya 100 ribu kan? 10% dari berapa? 10% dari 1 juta berarti setiap bulan 100 ribu. 200 ribu dong berarti. 10 juta dari cicilan. Iya, bukan 10% dari nominal. Nah, ya bisa juga itu, bisa juga. Tapi gede banget itu, orang gak ada yang mau. Bayar 2 kali lipat itu. Enggak, maksud saya setiap bulan bayar berapa persen. Bukan keumumannya di 10%, bukan. Ya oke, gini aja ceritanya biar enak nih. 1 juta bayar selama 10 bulan. Setiap bulan kan aslinya 100 ribu. Oke, Anda bilang 10% dari keumuman 1 juta itu, jadi kan total semuanya berapa? 100 ribu, berarti tambah setiap bulan 10 ribu kan? Itu, gitu aja ya, yang itu aja. Biar gak terlalu menyakitkan. Jadi setiap bulan bayar antum 110 ribu. Bulan depannya 110 ribu lagi. Bulan depannya 110 ribu lagi. Ini simple gak? Simple kayak gitu. Tapi riba tidak? Ya riba. kan berbayar sibuk. Itu kan percaya berarti sisinya kan 200 ribu kan. Ya mau flat kek, mau menurun kek, yang penting simple dia kayak gitu, Pak. Iya. Baik flat atau menurun terserah. Simpelnya gitu, mau yang flat 10% maksudnya 10.000 atau memang dengan sistem yang menurun ke bawah. Tapi ada sistem yang compound, dia enggak nurun. Ini sistem penjajah ini. Gimana dia sistemnya? Hah? Antum tahu enggak? Tapi tahu dengar compound interest 1 juta 10 bulan. Bulan pertama ya pokoknya kita bilang 10%. Gimana? Bulan pertama bayar berarti 110.000. Gimana tuh terus habis itu? Anda juga lupa skemanya. Tapi dia itu, antum tahu? Gimana coba? Bulan pertama misalnya saja ya. 110.000 bayar. Ya, bagus skema tadi. Terus? Tapi nanti dari 110.000 itu bayar pokoknya itu kira-kira 90.000 sisanya itu bayar bunganya. Jadi nanti kalau misalnya kelas bayar sebulan itu terolah bulan ke-6. Itu bukan sisa bunga, sisa utangnya jadi 500.000. Itu masih 800-900. Iya, jadi setiap bulan itu nambah terus dia kan hutangnya. Ya kan? Karena dilipat-lipat dia. Namanya compound kan ditambah-tambahin. Dengan hitungannya rumit itu. Kita bingung orang awam gitu kan. Tiba-tiba hitungan di bank tambah, hutangnya tambah gitu loh. Padahal udah bayar. Tapi itu yang disebut compound interest yang kadang-kadang kalau antum dapat laporan, ini saya udah bayar sekian gitu kan. Tapi kok masih segini bahkan malah tambah lebih. 3 bulan kemudian kok malah tambah lebih. Ini yang disebut compound interest yang mungkin ketika kita akad di bank tersebut, kita gak merhatiin ini, ya gak? Orang awam kayak anak, kayak antum, kayak biasa kita, oh ya, ya njema. Yang penting lihat, oh nanti beli apa ya abis ngutang ini, beli apa gitu. Orang mau belanja buat modal jualan. Yang dia gak nyadar kalau ternyata memakai sistem compound interest, bukan dengan simple interest yang tadi. Tapi ke compound gitu 3 bulan kemudian itu kan kerasa malah tambah banyak. Iya. Karena dilipat-lipat itu. Entah gimana hitungannya juga bingung. Itu mereka yang pintar karena udah ada komputer, jadi gampang hitungnya. Itu sistem Masya Allah, itu sistem yang betul-betul itu membunuh orang itu. Dan membunuh orang miskin. Makanya dengan sebab riba tersebut banyak hal yang sangat betul-betul sekarang kerasa meningkatnya harga ya, dan juga diantaranya disebutkan dalam buku fikih riba di sini terjadi krisis ekonomi, lambatnya pertumbuhan ekonomi ya, kolaps itu berarti runtuhnya perusahaan-perusahaan kecil yang didanai dari uang riba, iya bangkrut mereka. Ya karena riba tersebut, lebih-lebih dengan kalau sistemnya compound interest. Juga penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Ini kapitalisme. Dan memang riba itu betul-betul sistem kapitalis, sangat disukai oleh orang kapitalis. Ya. Kemudian juga ketergantungan pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan kepada dana pinjaman ribawi. Ya. Munculnya fenomena pinjaman ribawi global sekarang itu, Masya Allah. Pinjaman ribawi global, di mana-mana orang yang miskin pun minjem dana ribawi. Yeah. Monopoli negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin. Kita negara kaya apa miskin? Hah? Kaya rasa miskin mungkin? Mayoritas rasa minoritas? Ini kita negara kaya, alhamdulillah. Tapi banyak orang miskinnya, gitu aja. Yeah. Tapi gak ngerasa miskin, alhamdulillah, orang tersebut. Yeah. Padahal miskin karena harus bayar hutang tiap bulan. Dan makin tambah bunganya. Dan gak ngerasa kalau sedang dikeruk hartanya. Dan diperas keringatnya. Kasihan banyak orang ini. Banyak orang hutang mobil. Tiap hari, tiap bulan harus kejar setoran kredit ini, bayar kredit itu. Karena apa? Karena hanya untuk punya mobil. nggak berpikir konsekuensi dari bayar hutangnya tersebut. Padahal bisa naik motor, ya. Pun naik motor dengan leasing. Kemudian riba lagi jatuhnya. Mau jalan kaki itu yang paling bebas riba insya Allah. Iya, coba nanti kajian kerobamu jalan kaki. Bebas itu dari riba. Kita punya benda tersebut, walaupun benda tersebut sebenarnya halal, tapi tetap keberkahannya akan terlihat ada atau tidak. Tetapi tetap boleh mengendarainya. Dan boleh orang mengendari kendaraan kita yang dapat pinjaman dari riba tersebut. Ya, tapi yang jadi yang dilarang apa? Perbuatan transaksi ribawinya. Adapun barangnya, ya barangnya maka itu bisa menjadi miliknya. Ya begitu, wallahu alam. Taib. Mereka makan riba, ya ini mengambil dan memakannya ke dalam perut dan atau tanpa memakannya, mau dia memanfaatkannya atau tidak gitu loh. Yang penting dia ambil tuh harta riba, ya itu masuk ke dalam hukum ini. Akhwat, suara Anda jelas gak akhwat? Masih enak ya? Taib. Yang dimaksud dengan riba di sini adalah riba nasiah, yaitu seseorang mempunyai atau menanggung hutang dan bila tempo membayar tetapi dia belum dapat melunasi, kamu yang memberi hutang berkata kepadanya, tundalah atau tambahlah. Jadi kamu menunda pembayarannya dan menambahkan modal dengan bunga yang ditentukan prosentasinya. Ini adalah riba yang berlaku pada zaman jahiliyah yang masih dilaksanakan sampai sekarang pada bank-bank ribawi dengan memberikan kredit kepada orang sampai batas waktu tertentu lalu menambahkan jumlah tertentu pula. Ini beda ulama istilah-istilah nasiah atau qard atau apa ya. Ana kulihat di kitab Al-Aisar disebutnya nasiah sahih. Taib. Jadi ini hukumnya haram menurut ijma ulama. Taib. Antum baca maka Allah taala fadl. Itu tanda mereka, di samping itu perut mereka kembung seperti kemah yang terpasang di depan mereka. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba itu dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan atau gila. Allah Ta'ala menyebutkan penyebab dari laknat itu dalam firman-Nya, yakni kehinaan dan siksaan itu disebabkan mereka melawan hukum kami, Allah Ta'ala yang mengharamkan riba dan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba, karena riba memberikan keuntungan pada akhirnya, sedangkan jual beli pada awalnya. Selama Allah Ta'ala mengharamkan riba, maka tidak ada alasan lagi untuk membantah atau menolaknya. Mereka lupa bahwa tambahan yang dihasilkan dari jual beli itu terletak pada harga dagangan itu, mahal atau murah. Dan hal itu berlaku sesuai dengan hukum yang memperbolehkan jual beli itu. Tetapi tambahan yang terjadi pada akhir jual beli itu tambahan pada saat itu saja. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menerangkan kepada hamba-hambanya tentang jalan yang dapat menyelamatkan dan dia memperingatkan dari jalan yang akan membawa kepada kehancuran. Baik, maka Allah menyebutkan keadaan mereka ketika bangkit dari kubur pada hari kiamat bahwa mereka berdiri lalu duduk mengantuk, jatuh lagi ke tanah seperti orang yang sedang kesurupan setan. Ini menunjukkan ada kesurupan setan di dunia ini ya. Dan tidak boleh dipungkiri akan kebenarannya atau keadaannya. Itu tanda mereka, di samping itu perut mereka kembung seperti kemah yang terpasang di depan mereka. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang memakan riba itu dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan atau gila. Allah menyebutkan penyebab dari laknat itu dalam firman-Nya, yakni kehinaan dan sisaan itu disebabkan mereka menolak hukum kami yang mengharamkan riba. Dan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba, karena riba memberikan keuntungan pada akhirnya, sedangkan jual beli itu pada awalnya. Kalau kita lihat di ayat Allah Azza wa Jalla, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, dari Rabbnya. جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ, yaitu telah paham di sini, جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ, beda kondisi dengan orang yang belum datang kepada mau'izah. Orang yang belum tahu. Ya. Orang yang kredit motor di leasing, ya. Karena ada denda penaltinya dan seterusnya dan seterusnya. Itu perjanjian tersebut haram. Tapi motor tersebut dipakai boleh. Faham enggak di sini? Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya di sini maksudnya adalah suatu klausul dalam akad tersebut. Yang namanya akad pembelian asalnya halal. Tapi klausul tersebut membuat adanya haram di situ. Kalau klausul dihapus maka halal total. Klausulnya apa? Kalau terjadi terlambatan maka ada pembayaran penalti dan seterusnya. Ya. Kalau bai' taqsit, ya, yang itu bai' non tunai tapi harganya lebih tinggi dibandingkan tunai, itu tidak masalah. Walaupun sebagian ulama mempermasalahkannya. Antum beli motor ini 15 juta tunai. Tapi kalau misalnya mau non tunai, maka setiap bulan ada DP dan setiap bulan cicil sekian. Kalau di total semuanya menjadi 17 juta. Taib, ini boleh tidak? Boleh. Halal, halal. Taib, antum pakai sistem taksir, non tunai, cicil, walaupun nanti ujungnya 17 juta semuanya. Antum lihat di klausul persyaratan dan seterusnya, agreementnya, di beberapa poinnya, ternyata di poin tersebut ada apa? Denda keterlambatan. Tapi yang ini disebut riba tidak? Riba. Ya, karena dalam kondisi sebenarnya antum itu minjem ngutang. Dan denda keterlambatan itu adalah manfaat yang akan kita berikan kepada penjual. Padahal kita dalam kondisi berhutang padanya. Maka ini kembali ke aidah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap kredit, pinjaman, non-tunai ya, yang menyebabkan ada pemanfaatan, manfaat, maka itu riba. Begitu skemanya. Ya, jadi itu riba. Taib, sekarang motor tersebut apakah jadi haram kita pakai? Enggak, motornya enggak haram. Motornya enggak haram. Bagaimana kalau misalnya orang ini orang awam, enggak ngerti apa-apa? Jahil, ya semoga Allah maafkan. Tapi faman ja'ahu mau'izhatum min rabbih. Kemudian dia suatu ketika di suatu masjid lagi duduk gitu. Kemudian ada kajian nih, ikutan. Kajian fikih muamalah. Disebutkan sama ustadznya, ada kasus orang beli motor. Loh, gua tuh barusan gitu kan. Beli motor leasing, terus ada ini denda keterlambatan. Itu riba, haram. Langsung sampai ke hati, celup gitu. Ini kajian jelek banget nih. Itu saya itu. Nah, datang enggak? Itu udah datang mau'idhah. Dia paham? Paham. Ngerti? Ngerti. Berarti sudah tegak hujah atasnya. Ya. Terus mau tobat enggak? Taubat. Fantaha. Maka ente. Ya. Ente di sini maksudnya habis. Taubat. Udah. Astagfirullahaladzim. Ternyata gitu ya. Kalau ternyata masih dalam kondisi berhutang, masih harus nyicil tiap ini, ribanya di mana? Di denda keterlambatan. Kalau dia nggak terlambat, nggak masalah kan? Maka disilakan nyicil terus. Kalau bisa segera lunasi, sudah selesai. Kalau bisa ngutang lagi sama orang, tapi dengan cara yang baik, lunasi segera, biar lepas dari itu semua. Tapi dia selesai kan? Falahu masalafa. Maka apa yang telah berlalu udahlah. Dari barang itu udah miliknya dia. Barang itu udah miliknya dia. Lebih-lebih dia bukan makan rasio ribanya, bukan. Dia enggak makan harta ribanya, harta bunga atau harta ini enggak mau makan. Dia hanya melakukan suatu akad yang di dalamnya ada pelanggaran syar'i. Barangnya halal, akadnya silakan, tetapi tetap ada dosanya dan dia harus bertaubat dari itu atau minta kepada pemilik leasingnya atau orang yang berakad dengannya untuk menghilangkan klausul tersebut. Tapi dilunaskan segera silakan. Maka khalas yang seperti ini selesai perkara fantaha falahu ma salafa, perbuatan dia yang berlalu udah khalas. Ya. Wa amruhu ilallah di sini. Nah, ini perlu penafsiran dan perkaranya kembali kepada Allah. Maksudnya apa nih amruhu ilallah? Nah, ini nanti ada penjelasan. Bagaimana kalau seseorang enggak ngerti bunga bank? Maksudnya bank ada bunganya. Dia nabung, ya kan? Di bank. Dia enggak ngerti. Orang-orang usaha-usaha pada bilang bank nabung di bank itu haram, tapi dia enggak ngerti alasannya sehingga masih jahil. Enggak ngerti maksudnya apa sih nabung di bank itu haram. Kemudian dia tetap buka rekening bank, dah kelas. Kemudian nabung di bank. Ya, namanya nabung di bank, terutama konvensional maupun syariah keumumannya, pada asalnya apa? Tetap ada apa? Ada bunga. Dan bisa diketahui biasanya per bulan baru diketahui. Biasanya gitu. Anda nggak tahu beda-beda, mungkin bank-bank yang Anda nggak tahu. Tapi per bulan bisa diketahui dari mutasi rekening atau berita berita koran, apa namanya? Rekening koran. Rekening koran. Taib, ketahuan itu. Sebulan berapa dia dapat? Misalnya 10 ribu dari bunga tersebut. Kan kalau kita buka rekening di bank sama dengan kita apa? Wadi'ah, qard, atau mudharabah. Konvensional. Kalau syariah kadang-kadang ada opsi ya. Tapi enggak semuanya kayaknya. Enggak semuanya. Beda-beda itu juga bingung kita tuh. Yang mana yang ini? Taib, umumnya lah, umumnya bank lah, konvensional syariah. Pokoknya umumnya biasanya itu yang benar yang mana sebenarnya? Yang konvensional terutama ya. Dia wadi'ah titipan, dia qard apa namanya meminjamkan, atau dia mudharabah atau qirat, investasi. Sekarang begini, kita niatkan apa di situ? Nitipkan, wadi'ah namanya. Muskilahnya adalah kalau memang itu wadi'ah dan itu yang kita inginkan, tapi yang bank inginkan bukan wadi'ah. Walaupun namanya tabungan, tabungan istilah Indonesia. Hakikatnya bisa bukan wadi'ah. Bisa juga qard. Dan bisa juga bagi banyak orang investasi itu sama dengan menabung, kata sebagian orang kayak gitu. Kita menginvest itu sama dengan nabung untuk masa depan kita, kan gitu. Jadi tabungan nabung itu G-nya ada, kalau G-nya dihilangin jadi bakar-bakar sampah, ya. Nabun, ya. Nabung. Nabung. Nabung itu istilah yang bersayap. Maksudnya apa? Gitu. Nah, kalau di bank kita maunya wadi'ah dan kita nganggapnya wadi'ah. Tapi bank enggak nganggap itu wadi'ah. Walaupun namanya seperti wadi'ah tabungan, tapi bank menggunakannya. Namanya barang titipan. Apakah disyaratkan untuk apakah boleh digunakan atau tidak? Itu khilaf di antara ulama sebenarnya. Tapi pada asalnya enggak boleh. Antum nabung di bank 5, antum nabung di Anda misalnya, Bang Hasan, 50 juta. Anda pakai. Dan Anda enggak ngomong ke antum. Kira-kira antum gimana? Anda pakai untuk dagang. Antum pas kemudian besok lihat Anda udah buka warung. Duh, antum kok udah buka warung? Iya. Masya Allah, antum dapat modal dari mana? Dari duit antum simpenan. Kira-kira gimana antum perasaannya? Itu kan Anda ini Bang Hasan. Anda kan nitip. Iya nitip, tapi Anda pakai. Lah, kok gitu? Ya udah balikin sini. Ini udah jadi barang. Lah, ayo gimana ya? Tapi kalau bank kan karena banyak yang buka akun, maka banyak duit gitu. Jadi ya. Jadi ketika bank bangkrut sama sekali, itu yang repot siapa? Kita-kita juga nanti. Yang masang duit di situ, repot juga nanti. Tapi wala kulihal. Kita niatan mau dia. Hakikatnya bagi mereka kelola nanti. Yang kemudian mereka jadikan itu sebagai apa? Seolah investasi. Ya kan? Kita masukin 50 juta ke bank. Diputer duitnya sama mereka. Kemudian mereka jadikan itu seperti investasi. Nama investasi nanti ada rasio berapa keuntungan. Balik ke kita dapat itu yang jadi bunga keuntungan dari investasi. Berarti bukan wadiah, bukan titipan. Karena titipan itu tidak berbonus. Ya enggak? Antum nitip motor. Sama Ana, Bang Hasan, Ana nitip motor ya. Ana pikir, Ana kan bang kok nitip motor. Nitip tuh duit sama Ana gitu kan. Tapi enggak apa-apa, antum nitip motor. Kemudian besoknya pas antum nagih, Bang Hasan mau pakai motornya. Ini, ada motor dan tambahannya, satu kunci mobil. Kuncinya tok. Maksudnya ini ada motor, jangan mobil lah. Ada motor dan ada satu tambahannya. Helm, jas hujan, dan segala peralatan untuk memperbaiki motor. Masya Allah. Ini apa nih Bang Hasan? Kemarin motornya Anda sewain. Kok gitu? Iya, terus Anda bagi keuntungannya. Hasil sewa itu buat antum 40%, buat Anda 60%. Kok gitu sih? Emang gitu akad kita sebelumnya? Enggak, cuma Anda kelola aja. Emang enggak boleh? Kok gitu? Enggak terima orangnya akhirnya. Itu yang kita lakukan untuk bank. Kita naruh duit, dia kelola. Kita dapat tambahan duit. Tambahan ini apa nih maunya gitu loh? Investasi. Dibilang investasi juga enggak benar investasinya. Kenapa? Karena mudharabah atau qirat, investasi, itu dari awal harus ditentukan berapa rasio keuntungan. Dan itu harus dengan percentage, persentase. Enggak boleh dengan flat. Ya, maksudnya harus segini duitnya, enggak. Harus dengan persentase berapa persen. Dan itu harus diketahui dari awal, dari investor dan pengelolanya. Misal berarti Anda investor, Anda 50 juta invest ke bank misalnya kan, dalam ini kan maunya nabung tapi hakikatnya sebenarnya invest atau seperti investasi. 50 juta. Harus ketahuan dari awal ketika Anda store, harus diketahui berapa yang akan Anda dapatkan per bulan. Berapa? Maksudnya persentase berapa gitu. Dan apa yang didagangin itu apa? Kan harus tahu. Minimal mengertilah umumnya apa yang didagangkan. Ternyata enggak ketahuan. Tiba-tiba ada aja duit datang gitu. Ini yang disebut bunga tuh. Ya. Terus dibilang investasi juga enggak benar. Maka yang lebih dekat adalah dibilang meminjamkan qard. Dan meminjamkan kemudian ada balik tambahan, maka ini jadi riba itu maksudnya. Jadi yang benar adalah qard. Makanya bunganya jangan diambil, bunga yang diambil dibeli coki-coki, maka coki-coki ini riba. Walaupun coki-coki, iya, gitu. Coki-coki, beli. Ada nggak sekarang coki-coki? Masih ada? Wah, jadi pengen itu. Tolong besok bawa ya. Coki-coki yang ada gambar ayamnya itu kadang-kadang dulu tuh. Ya, coki-coki. Ya. Beli coki-coki, harta riba berapa dapat? Bulan ini kita dapat 10 ribu dari bank. Tambahan tuh. Ambil. Sekian, 50 ribu. Ini 10 ribunya harta nih. Bunga nih dari bank. Dapat. Nah, kemudian beli coki-coki 10 ribu, bagiin ke anak-anak. Haram gak atas anak-anak itu? Anak-anaknya, anak-anak. Bukan anak-anak dia, ada anak-anak yang namanya anak-anak lah ya. Anak-anak suka dapat coki-coki. Dan anak gak nanya, "Bu, Pak, ini harta riba bukan?" Enggak nanya gitu. Makan aja. Kemudian bikin kayak gini, wih, keluar itunya kan. Wah, Masya Allah. Dimakan. Halal gak bagi mereka? Halal. Taib. Tapi dia sedekah gak masuknya itu? Gak sedekah. Terus masuknya apa tuh di situ? Membuang harta? Dia gak niatan kayak gitu. Niatannya apa? Sedekah. Enggak sah sedekahnya. Jadi bingung nih orang nih. Hah? Apa? Apa? Cuci uang. Iya, membersihkan uang. Membersihkan uang, kasihnya anak kecil. Anak kecil, kenapa anak kecil? Enggak fakir miskin. Kenapa anak kecil? Gitu loh. Kan sedekah berarti, jadi jangan ke anak kecil beliin coki-coki, enggak, fakir miskin beliin nasi padang, jangan beliin coki-coki, fakir miskin enggak butuh coki-coki. Gitu ya, kalau niatnya sedekah enggak sah sedekahnya itu. Kalau niatnya buang uang, iya kolas. Nah, kemudian kita ketika buka akun rekening di bank, usahakan tanya, ini tolong bunganya dihilangkan. Kalau enggak mau, kita paksa enggak mau, cari bank lain juga repot, makhlas. Fattakullaha mastata'tum. Jadi barang siapa yang dulu yang ngeriba, ya. Kemudian dia baru tahu itu riba. Ya, kemudian dia taubat. Udahlah, apa yang telah berlalu. Dan ribanya tersebut yang telah berlalu itu udah serahkan kepada Allah. Maksudnya udahlah. Allah Ta'ala yang akan nanti menentukan. Ada juga pendapat lain, dhamirhu di sini kembali ke ma salafa. Ma salafa. Falahu ma salafa, yaitu harta yang dia ambil falahu ma salafa, harta yang berlalu ya, itu lahu punya dia, dan perkara harta tersebut sudah serahkan kepada Allah karena sudah Allah Ta'ala bolehkan dia memilikinya, maka khalas. Antum enggak perlu lagi bingung-bingung untuk harga itu. Udahlah, ini karena hukum Allah, maka Allah sudah menentukan gini, maka sudah selesai. Enggak usah antum bingung lagi. Yang penting antum taubat sekarang, jangan ulangi gitu. Ada pendapat yang ketiga, dhamir hu di sini kembali ke dzi ar-riba, pemilik harta riba tersebut. Falahu maka falahu ma salafa wa amruhu, dan urusan pemilik riba tersebut ya, itu kembali kepada Allah. Itu misal antum dulunya melakukan transaksi dan seterusnya, dapat harta riba dan seterusnya. Kemudian antum bertahu itu riba. Akhirnya antum tahu, antum mau bertaubat. Antum bertaubat, selesai, udahlah itu udah masa lalu. Maka urusan antum, orang kayak antum ini, udah serahkan kepada Allah. Maka orang-orang lain gak boleh menjudge dia. Oh, dia dulu mantan bangkir, hati-hati sama hartanya. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Tapi bangkir yang memang sudah dekat berkaitan betul dengan riba, hartanya aslinya haram. Tapi kalau dia gak tahu, aslinya gak tahu itu harta haram, karena dia ikut-ikutan aja. Ya, maka setelah dia mengetahui itu, gaji lamanya lahu, punya dia. Yang penting dia harus taubat abis itu. Nah, setelah itu, karena dia udah tahu, maka gaji bulan depan tidak boleh dia terima. Paham gak di sini? Adapun urusan dirinya nanti di sisi Allah, itu udahlah. Gak usah dijudge lagi. Begitu. Jadi ini pegawai bank. Bank-bank yang betul-betul memang ribawi ya. Sekarang bulan apa sekarang? April? Udah gajian orang ya. Gajian misalnya tanggal 28. Setiap 28 gajian. Misal saja. Kemarin 28 Maret itu udah gajian dapat misal 7,5 juta. Ya, itu kecil atau enggak gaji bankir seperti itu? Kecil ya. Masih newbie ya. Satpamnya itu kecil banget ya segitu ya. Oh. Satpamnya besar ya? Oh, Bapak bankir bukan, Pak? Atau jangan-jangan pernah ya? 10 juta lah ya. Itu 10 juta masih termasuk ini ya, Pak ya. Kelas bawah ya, Pak. Hah? Kelas bawah ya. Gak apa-apa lah yang kelas bawah aja. Jangan yang kelas kakap itu, nanti aja lah. Iya, jangan itu, gak usah diomongin, kesian. Kesian dosa banyak banget itu. Iya. Karena manajer rata-rata orang punya ilmu, punya ini dan tahu rata-rata. Tahu. Di kampus-kampus fakultas ekonomi itu riba itu diajarin. Bu, untuk diamalkan, karena ilmu untuk diamalkan. Tanya orang-orang ekonomi di banyak fakultas, di fakultas ekonomi, baik di kampus mana, kecuali kampus syariah ya, mempelajari riba untuk dihindari. Kalau ini mempelajari skema riba dengan beragam delik ya, untuk diamalkan nanti ketika di suatu masa ya. Nah, taib, kerja dia di perusahaan riba itu, lembaga keuangan riba itu. Bulan kemarin, dah alhamdulillah, 28 Maret dapat gaji 10 juta, baru pegawai baru tuh. Baru tahu dia habis gaji ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 4 ya? Hah? Oh, udah tanggal 7 aja ya. Tanggal 7 akhirnya mengetahui bahwa saya semua pekerjaannya itu hasilnya haram itu. Baru tahu saya. Nah, sementara di kantong saya masih ada duit 7,5 juta hasil dari gaji. Saya taubat sekarang. Falahu ma salafa. 7,5 juta itu halal enggak? Halal. Falahu ma salafa. Lahu artinya apa? Milik dia. Berarti Allah jadikan itu hak kamu, udah. Biarin, enggak apa-apa. Bukan dia langsung buang gitu aja duit yang lalu. Jangan. Atau tabungan setiap bulan semenjak itu. Setiap bulan dia, karena masih bujang ya, 5 juta. Selama 10 bulan ke belakang. Berarti berapa? 50 juta. Ada tabungan 50 juta. Hasil gaji bankir. Tabungan 50 juta. Gimana tuh? Tapi belum nikah-nikah. Orang yang tabungannya 2 juta itu masih ngutang aja kadang udah nikah. Nah, 50 juta. Taubat sekarang. Masya Allah, astagfirullah, ana mau resign. Maka 50 juta ini punya dia lu kan? Punya dia. Bulan ini dia masih di bank tersebut. Nanti gajian 28 April. 10 juta. Iya. Masya Allah. Kemudian jatuh 28 April ditransfer 10 juta. Sekarang harta tersebut haram gak buat dia? Haram. Boleh diambil? Untuk dimanfaatkan pribadi? Tidak boleh. Boleh dikasih ke pengajian Sabtu? Hah? Boleh. Apa? Tapi bukan atas nama sedekah. Membersihkan harta. Iya. Bukan sedekah. Karena itu harta bukan milik hak dia. Oke? Tapi dia harus resign enggak segera? Harus. Wah, cuma kalau resign itu ada penaltinya, charge-nya. Karena kontrak masih 1 tahun lagi. Harus bayar 15 juta. Hah? Eh, kita kan gak tahu dia punya tabungan kan? Ah, bilang, antum punya tabungan gak? Punya tabungan, Ustaz. Berapa? Ada 50 juta. Kenapa Ustaz nanya gitu? Mau ya? Enggak, bukan gitu. 50 juta, sekarang 15 juta antum ambil. Antum resign, bayar itu penalti gak masalah. Yang penting segera resign dari tempat ini. Tapi nanti kok anak resign dari bank, anak kerja, ya berarti antum belum taubat ini berarti. Masih pengen di situ, ya kan? Gitu kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi enggak, kalau misalnya tabungan lampau memang emang asal dari riba. Tapi kata Allah Ta'ala, kalau sudah selesai, dia taubat, taubat. Ya. Kelas. Bagaimana kalau belum taubat? Ya, karena dia udah tahu sekarang hukumnya haram berikutnya. Begitu. Haram setelah hari Sabtu ini. Ya. Dan urusan kalau dia taubat itu urusan tentang dirinya itu udah serahkan kepada Allah dan tidak boleh ada seseorang kemudian mengaibi dia. Eh, lihat tuh dia mantan bangkir itu. Dia hartanya pasti haram itu dulu. Enggak, udah enggak fantaha, dia udah taubat dan udah masa lalunya. Ya, dan itu juga udah milik dia hartanya, begitu ya. Kemudian ada juga pendapat keempat, dhamirhu ini kembali ke al-muntahi. Orang yang bertaubat tersebut, orang yang bertaubat. Karena tidak semua orang yang ja'ahu mau'idhah langsung fantaha. Enggak semua orang yang datang kepada mau'idhah kemudian dia taubat. Ada yang bodo amat. Ada seseorang di Masjid Jenderal Sudirman. Ya, di sana kan juga dekat dengan bank-bank itu. Ya. Setelah kajian itu ada seseorang pemuda datang ke ana. Ya, sama-sama pemuda juga, ana juga pemuda, bukan orang tua juga sih. Datang ke ana, minta fatwa. Ana mau jabarkan ke antum. Dan ini udah ana tanyakan, kata beliau. Udah ana tanyakan ke beberapa ustaz-ustaz yang lain. Tapi jawaban mereka sama aja semuanya, katanya. Dengan rada nada agak emosi. Dari sini ana melihat dari cakaran matanya ada setannya gitu. Kayaknya ini orang nih pengen nyari fatwa yang sesuai dengan syahwat dia. Dia bilang, ana udah nganggur selama sekitar berapa bulan, 8 bulan. Pekerjaan ana begini-begini. Pokoknya dijabarkan yang intinya pekerjaan itu adalah sangat membantu operasional ribawi. Ini kira-kira dapat laknat juga gak? Kalau membantu kayak gitu. Dan dia tahu itu membantu, yakin itu membantu. Dan dia gak darurat sama sekali, maka ini terkena itu. Nah, kemudian ana udah nanya ke Erwandi, ngomong kayak gitu. Nama orang, nama ustadz digituin, maksudnya enggak ke ustadz Erwandi. Ngomongin nama langsung, nama ustadznya langsung. Dengan pongahnya gitu. Padahal usianya mungkin masih di bawah ana itu. Ngomong kayak gitu. Dibalik ana bilang, ya itu enggak boleh. Haram yang seperti itu. Ngotot dia, tapi gini. Akhirnya malah dia ngajarin ana. Ngomong gini. Ana udah 8 bulan ini, gimana? Masa 8 bulan ana nganggur, enggak dapat pekerjaan kayak gini? Nah, bilang apa antum nggak bisa kerja di tempat lain? Apa nggak ada bidang lain dari pekerjaan itu, daripada pekerjaan? Nggak, ngotot dia terus. Pokoknya gitu terus sampai kemudian dia bilang, gimana Ustaz kalau misalnya anda nyari ustadz lain, fatwa lain yang mungkin beda dengan fatwa antum, Ustaz? Ya fadol, kata anda, silahkan. Tapi dalam hati, ini orang sampai kapan menemukan ustadz yang sesuai dengan selera dia? Berarti ini yang disebut orang mencari-cari fatwa yang sesuai hawa nafsu. Yang seperti ini gak mencari kebenaran ini. Iya. Coba kalau misalnya anda puaskan, dia hawa nafsu dia dipuaskan, iya itu gak apa-apa halal karena antum darurat, karena antum 8 bulan gak kerja kesian. Gak apa-apa. Oh langsung, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qomat langsung ya. Iya, langsung senang dia. Tapi kan kita gak boleh kayak gitu. Iya. Yang seperti ini dihikayakan ini riba, ini haram, enggak terima. Yang seperti ini enggak bakal terjadi fantaha di dia, kecuali kalau betul-betul Allah beri hidayah. Ini sombong namanya. Nah, kalau sudah taubat wa man ada, barang siapa yang kembali dia melakukan itu, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Nah, di sini hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di sini apa maksudnya? Wa man 'ada, barang siapa. Ada satu tafsiran, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, barang siapa yang kembali ke riba dan menganggapnya halal padahal sudah jelas haram baginya, berarti dia menghalalkan yang haram dan itu kekufuran. Udah jelas baginya halal, ja'ahu mau'izhatun min rabbih. Jelas baginya haramnya riba, kemudian dianggap enggak, ini halal. Nah, ini berarti menghalalkan yang diharamkan Allah. Maka ini kekufuran. Makanya disebut hum fiha khalidun, masuk neraka selama-lamanya. Jadi orang kafir. Tapi ada tafsiran yang kedua, yaitu kembali ke riba bukan karena menghalalkan. Tapi ya emang ada godaan setan, lagi-lagi dia ngeriba. Tapi dia masih meyakini keharaman riba. Maka yang seperti ini masuk neraka juga. Hum fiha khalidun, maknanya khalidun di sini bukan khalidun artinya abadi karena kekufuran di neraka, bukan, tetapi jangka waktu di nerakanya panjang sekali karena ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Seringan-ringannya makan riba itu adalah seperti menzinahi siapa? Ibunya sendiri. Nauzubillah. Zina aja dosa besar, ngapain kok yang dizinai adalah ibu kandungnya sendiri. Taib, kemudian ayat berikutnya anda baca sendiri saja. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba wa yurbis sadaqat dan menyuburkan sedekah. Maka yakinlah bank-bank tersebut suatu saat akan hancur. Kita ini nitip uang di bank itu pun karena darurat, bukan karena apa-apa. Karena enggak enak kadang-kadang kalau naruh duit di balik baju itu kadang-kadang enggak enak ya rasanya. Mendingan naruh duit di balik kartu ATM. Maksudnya di dalam kartu ATM ada duit, duit virtual gitu kan. Mendingan kayak gitu, karena lebih aman. Naruh duit misalnya di ketiak atau di songkok, repot itu. Duit antum berapa sekarang? 10 juta taruh di songkok. Ntar pas mau wudu, taruh di situ. Kelihatan duit bejubel di situ. Masya Allah surga ini, orang pada ngambil. Masya Allah rezeki berkah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, antum lagi laman kamar mandi. Habis. Belum lagi kok ketinggalan itu songkok. Ya kan, repot. Bukan kayak orang zaman dulu, mungkin di songkok bisa taruh duit sini. Gitu. Paling orang zaman dulu naruh duit paling 10 rupiah, 50 rupiah, ya kan? Kalau sekarang jutaan, ya. Begitu. Maka memang sekarang ini kadang-kadang darurat untuk hal-hal yang sebenarnya itu udah enggak boleh asalnya, tapi karena darurat mau gimana lagi? Makanya betul di akhir zaman ini riba tersebar sampai orang-orang yang berusaha menghindari riba pun tetap aja terkena percikannya. Karena darurat ya riba, darurat, ya. Siapa sekarang yang orang yang punya, yang dia pegawai atau pedagang yang enggak punya ATM, kartu ATM di kota Jakarta? Hampir tidak bisa kita temukan. Saking betul-betul butuh dan daruratnya kita dengan kartu-kartu semisal itu. Mau gimana lagi ya? Ya semoga Allah maafkan kita ya. Wallahu la, jadi yamhaqullahu riba, dihancurkan tuh riba, musnah itu riba itu. Wa yurbis sadaqat, adapun sedekah itu akan diribakan. Maksudnya apa? Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan bahasa kontras yang menyelekit orang-orang pegiat riba. Kenapa? riba itu dihancurkan oleh Allah. Sedangkan orang yang sedekah, dialah yang akan dapat riba. Dia akan dapat ziyadah, tambahan. Karena riba maknanya adalah ziyadah, tambahan. Dan tambahan yang berkah maksudnya. Bukan tambahan ribawi. Bukan tambahan laknat, bukan. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Tafsir Al-Aisar, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dengan keadilannya, dia menghapuskan riba. Dan dengan anugerahnya, dia melipat gandakan sedekah. Dan bahwa dia tidak suka kepada setiap orang yang sangat kufur, mengingkari syariat dan ketentuan-ketentuan Allah. Banyak dosa dan berbuat maksiat atau durhaka. Ya. Yang perempuan kertasnya sudah dapat semua belum? Atau bahkan ada lebih? Bas, alhamdulillah. Itu masih ada sisa ya? Dua atau tiga ya? Taib, alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita selesaikan kajian dua ayat ini. InsyaAllah pada pekan depan masih membahas tentang riba juga insyaAllah ta'ala. Coba kita bahas satu-satu di pertanyaan. MasyaAllah, mudah-mudahan pas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belanja atau bekerja di tempat yang menerima pembayaran non-tunai, misal kredit card, apakah transaksi ini tergolong riba? Dan apakah karyawan yang melakukan transaksi ini berdosa? Kita bekerja di tempat yang tempat tersebut menerima pembayaran non tunai. Kredit card maksudnya enggak, ini bukan pembayaran non tunai ini namanya, ha? Gimana maksudnya? Oh, bukan pakai kartu debit ya, pakai kartu kredit card. Tapi yang ngutang siapa? Enggak, maksudnya ini toko, kita punya toko, kan? Ini kita pegawai toko. Dan kita membolehkan pembeli untuk ngutang dengan kita, gitu maksudnya? Enggak gitu kan? Berarti ini bukan pembayaran non-tunai. Ya enggak? Ini pembayaran tunai tetapi memakai kartu kredit, gitu kan? Gitu maksudnya mungkin. Karena ini istilahnya kalau kita bekerja di tempat yang menerima pembayaran non-tunai. Kartu flash, uang virtual, dompet virtual gitu. Kita bekerja misal sebagai, terus, tapi di sini dalam kurung misal credit card, credit card ini kayaknya beda dengan dompet virtual. Deposit. Kalau kredit card itu pinjam. Iya. Iya. Jadi ini apa ya sebenarnya yang diinginkan oleh orang ini? Yang mana ini? Yang nanya siapa, dari ikhwan atau akhwat? Ikhwat, eh? Siapa? Akhwat ya. Kalau kita bekerja di tempat yang menerima pembayaran non tunai dalam kurung misal kredit card. Misal kita bekerja di bimbel kursusan misal. Ya kan? Biasanya itu orang-orang kaya yang di situ gitu misalnya. Kan namanya bimbel kan keren kan. Biasanya orang-orang yang standar ke bawah itu bukan bimbel, namanya les ya. Nah kemudian sebenarnya sama aja, cuman pembayarannya itu kerap kali beda. Kemudian karena konsumen ya meminta tolong pembayarannya jangan cuman debit doang, jangan pembayaran cuman ATM atau apa, tapi tolong buka juga di front line, front desk, ada apa namanya yang buat credit card. Hah? Alat gesek lah gitulah ya. Enggak tahu, anda lupa juga namanya tuh. Edisi. Iya, edisi. Kemudian kita tinggal seret gitu aja, selesai perkara. Iya enggak? Baik. Gimana ini? Ini mungkin. Jadi pembayaran untuk bimbel bulanan anaknya tinggal gesek, tapi enggak pakai debit biasa, melainkan pakai credit card. Yang mana yang ngutang siapa? Hah? Yang bayar dia yang ngutang kan, sama siapa ngutangnya? sama bank. Kita urusannya apa? Memprovide, memfasilitasi untuk dia berhutang. Nah itu riba nggak dia melakukan itu? Riba. Yang riba siapa? Dia atau kita? Dia. Yang memfasilitasi siapa? Kita. Haram nggak? Haram. Taib. Sekarang kita bekerja di tempat tersebut. Apa hukumnya? Haram tidak? Nggak haram. Nggak haram. Bekerjanya nggak haram. Tapi perbuatan memfasilitasi itu tetap haram. Muamalah itu. Jadi ketika suatu pekerjaan dominannya halal, cuma ada beberapa poin itu haram, maka pekerjaannya itu masih bisa dihalalkan. Sekarang kalau orang bekerja di Indomaret, di depan Indomaret dekat kasir ada jualan rokok terpampang di mana-mana. Ayo, apakah dengan kayak gitu kemudian bilang semua kasir di Indomaret haram, dari kasirnya, dari kurirnya, dari petugasnya, wow semuanya. Bisa kita bilang gitu? Nggak bisa, karena kita lihat sisi dominannya. Dominannya halal nggak? Halal. Tapi memang ada sisi yang haram. Ya nggak? Maka apakah dengan haram yang sedikit kecil ini, dan aglabiahnya umumnya adalah halal, kemudian kita haramkan? Nggak bisa. Tetapi bagi pegawai ini, hendaknya dia banyak istighfar, dan berusaha menghindar, ya, kalau bisa pegawai lain gitu kan. Biar pegawai lain yang kena dosanya, yang awam, karena jahil. Tapi dia harus memberitahu, itu masalahnya. Jadi repot itu. Ya. Atau melayangkan surat ke bosnya misalnya. Ya. Taib seperti itu. Kemudian dia nanti sedekah aja, atau semisal itu ya mungkin berapa persen dari gajinya. Misalnya gajinya 4 juta misalnya, mungkin dia ya kasih sekitar 100 ribu ke fakir miskin, karena itu ya kecil. Insya Allah seperti itu. Dia tetap halal insya Allah pekerjaannya, tapi bukan di masalah berkaitan dengan transfer duitnya itu. Karena dia memprovide. Dan yang dosa pada asalnya adalah pihak otoritas dari itu, kebijakan mereka. Adapun pegawai, mereka kan bukan mereka yang punya ide. Tapi memang kadang-kadang emang ini dibutuhkan konsumen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya. Iya, diizinkan insyaAllah. Dalam undang-undang kepegawaian ada peraturan yang menyatakan jika perusahaan telat membayar gaji karyawan dalam tempo tertentu, maka wajib membayar denda sekian persen, uang sekian persen. Sebagai karyawan, apakah kita boleh menerima uang denda tersebut sebagai kompensasi keterlambatan gaji yang terlambat? Apakah hal ini termasuk riba? Anda tidak tahu yang ini. Anda tidak tahu, Allah alam. Ya, jadi kalau telat bayar gaji, telat bayar gaji ya, maka berarti kan misal antum gaji tanggal berapa? Kan yang namanya gaji itu ditentukan waktunya, atau ketahuan lah secara global waktunya kapan? Imma tanggal, imma hari ke berapa, pekan ke berapa, itu bisa. Yang penting maklum, bukan majhul. Maklum harinya dan maklum nominalnya. Karena kalau enggak maklum nominalnya, jadinya nanti sedekah, bukan gaji, bukan ijarah, bukan mukafaah. Ya enggak? Misal, akhi antum tolong anterin ini tiap hari ya ke Bogor. Untuk urusan itu gampang lah duitnya. Gampang memang, enggak ditentukan dari awal, berarti ini enggak masuk ke dalam jual beli jasa. Yang artinya nanti kalau antum ternyata cuma dikasih 10 ribu doang, antum harus terima karena sedekah. Karena enggak ada akad. Tapi harus ada akad dari awal kalau antum pengen jual beli jasa ijarah, istijar. Itu menyewa orang. Dari awal, ini selama sebulan, antum tolong anterin ke, jadi kurir ke Bogor ya. Nanti insya Allah anda gaji, setelah sebulan berlalu, anda gaji 4 juta. Ini ijarah, maka ini jelas. Kapan antum bayarnya? Kapan bayarnya? Nanti pada tanggal 5 Mei misalnya, bulan depan, 5 Mei. 5 Mei kemudian, 5 Mei kemudian, antum terlambat bayar. Setelah 5 Mei, maka antum hutang gak sama dia? Hutang? Hutang. Hutang ya? Iya gak? Wah, belum bisa nih. Afwan, belum ada duitnya nih. 4 juta. Hutang kan? Hutang. Terus antum maafkan. Jangan bilang maafkan. Kalau maafkan berarti enggak ada lagi hutang itu, udah habis duitnya. Enggak, maksudnya ya udah enggak apa-apa, ditunda aja, kapan nanti bayar. Insyaallah seminggu lagi, insyaallah. Seminggu lagi. Tapi ada perjanjian juga harus pertambahan ini karena ya karena ana telat bayar utangnya, telat bayar gajian tuh maka ana tambahin 500.000. Paham enggak di sini? Maka jadinya nanti bayar 7 hari lagi 4.500.000. Riba bukan? Kalau ini masuk ke hutang, ketika sudah tempo gaji enggak bayar berarti hutang. Jadi hutang enggak? Hutang. Kemudian antum bayar 500.000 dan itu sudah deal dari awal. Riba bukan? Riba. Nah, sekarang nih sini. Dalam undang-undang kepegawaian, peraturan mengatakan perusahaan telat membayar gaji karyawan dalam tempo tertentu maka wajib membayar denda sekian persen. Antum karyawan. Ana gaji antum. Tapi ternyata terlambat dan ada peraturan yang Anda dan antum tahu kalau terlambat itu gaji maka ada pertambahan sekian persen duit buat antum. Berarti udah ada persyaratan dan kemakluman enggak sebelumnya? Udah ada. Maka berarti duit sekian persen tersebut riba bukan? Riba. Antum boleh terima? Enggak boleh terima. Kalau terpaksa terima. Maka enggak boleh dimakan setelah antum tahu itu riba. Adapun teman-teman yang enggak tahu itu riba, maka semoga Allah Ta'ala maafkan, ya. Paham nih teman-teman yang nanya ini, ya? Insyaallah ya. Apa hukum berdagang di kajian selain kajian Ahlus Sunnah? Ya enggak apa-apa, emang kenapa? Antum dagang di kebun binatang aja enggak boleh sih, ya, kecuali kalau punya izin, ya. Kecuali kalau dagang yang memang tidak identik dengan dagangan di kebun binatang. Misal antum transaksi pulsa dengan teman di kebun binatang, boleh enggak? Boleh-boleh aja karena enggak membuka usaha di sana. Tapi kalau dagang yang memang khusus di kebun binatang, antum jualan buku sunnah ya, di kebun binatang dekat kandang monyet. Boleh enggak gitu? Enggak boleh, enggak diizinin. Enggak boleh. Kecuali kalau udah dapat izin dari pihak otoritas. Nah, ini hukum berdagang di kajian selain kajian Ahlus Sunnah. Kenapa? Enggak masalah. Enggak masalah selama memang itu diizinkan oleh pihak otoritas setempat. Selama juga tidak membantu kebid'ahan. Iya. Antum yang antum jual apa? Jualan siwak misalnya. Ini kajian ahlu bid'ah, maulidan. Boleh enggak jualan siwak di situ? Dibolehin sama orang? Boleh. Jualan es krim? Boleh enggak? Boleh, silakan. Halal enggak penghasilannya? Halal. Cuman dengerin rebanaannya enggak boleh. Sekarang antum, antum bukan jualannya sekarang di kajian Ahlus Sunnah, Masya Allah. Yang antum jual rebana sama kerincingan. Kerincingan. Apa namanya? Cek-cek-cek itu. Tapi halal atau haram? Haram, walaupun di kajian Ahlus Sunnah. Walaupun ustadz juga beli, tetap haram. Ya. Gitu ya. Jadi bukan masalah di kajian Ahlus Sunnah atau kajian Ahlul Bid'ah. Tapi lihat diizinkan atau tidak. Dan barang yang antum perdagangkan itu halal atau tidak. Dua, apa hukum mendatangi kajian-kajian sunnah atau tablik akbar tapi untuk berdagang? Ya ini. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Itu jawabannya, itu aja jawabannya. Jawabannya cukup itu aja, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bolehkah menjual dengan harga kredit dan harga cash? Ya tadi ana sudah bilang, misal harga cash adalah 1 juta namun bila kredit dijual dengan harga total 1,2 juta, boleh, boleh. Itu namanya bai'ut taqsid, nah itu diperbolehkan. Selama harganya satu tetap. Jangan harganya nanti disesuaikan dengan dolar atau enggak. Misalnya kalau antum beli buku ini tunai 1 juta, kalau antum kredit 1,2 juta tapi dibagi menjadi 6 bulan misalnya. Berarti tiap bulan antum bayar berapa? Hah? 300.000 ya? Kok 200? Oh iya, 200.000 sahih. 200.000. Ya udah berjalan 5 bulan antum bilang, "Afwan akhi, dolar naik akhi, antum bayarlah. Sekarang kan jangan 200.000, sekarang 225.000 lah." Ini perubahan ini. Nanti berubah lagi ke depannya dan perubahannya selalu naik, enggak pernah turun. Ya kan? Itu yang diinginkan. Jadi kalau harga udah tetap dari awal, udah itu udah harganya. Karena kalau diubah harganya berarti ada dua harga dalam satu model akad. Enggak boleh yang seperti itu. Ya, orang banyak yang salah memahami Oh ini kalau ini dua harga dong, harga tunai dan harga non tunai. Enggak, itu tetap satu harga. Harga tunai satu harga, harga non tunai satu harga. Bedakan, ya. Itu sebagaimana yang telah diajarkan Ustaz Irwandi waktu ana tanya ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dengan mendapatkan hadiah dari bank? Sebenarnya itu tergantung dari model hadiahnya apa. Ya. Enggak semuanya haram, enggak semuanya haram. Tergantung dari model hadiahnya apa. Dan ana belum punya banyak kompetensi dalam masalah ini, jadi Allah alam. Tapi sekali lagi enggak bisa dimutakan haram selalu dah hadiah bank, enggak mesti. Apa ini maksud dari hadiah ini? Hah? Enggak, bukan masalah payung atau apanya, enggak, ini dalam rangka apa hadiahnya? Kan itu kan akadnya beda-beda, ya kan? Dan hadiahnya dalam rangka beda-beda. Dirinci itu, enggak bisa kita bilang haram semuanya, enggak bisa kita bilang halal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gaji OB pada bank konvensional halal atau haram? Sulit anak bilang halal, Allah alam, enggak tahu. Dua, apakah bank-bank syariah bagi hasil terlepas dari bank ribawi? Apakah bank syariah bagi hasil terlepas dari bank ribawi? Anda enggak tahu. Anda belum merasuk ke dalam itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan untuk penggunaan credit card di mana hanya digunakan sebagai hanya alat pembayaran. Contoh, karena tugas perusahaan mengharuskan keluar kota dan menginap di hotel, sementara adat pembayaran yang dikirim diterima adalah credit card. Yang seperti ini, ketika memang dia sangat butuh dan itu darurat, maka tidak ada masalah insya Allah. Karena di beberapa kota, apalagi kok keluar negeri, itu beberapa hotel tidak menerima cash dan gak menerima kartu debit. Ya, gak ada ini, apaan nih kata ininya. Antum pergi ke Spanyol dalam rangka dinas kenegaraan pakai kartu debit biasa. Apalagi kartu flash toll, gak bisa itu. Ya, gak bisa. Ya, jadi kayak gini karena ada kebutuhan dan darurat sekali maka dipersilahkan, ya. Cuma dengan kadarnya. Bagaimana dengan pinjaman dengan kadarnya di sini maksudnya Afwan tadi dengan kadarnya tadi apa? Untuk diperlukan itu. Kalau untuk belanja luxury dan seterusnya enggak boleh dia, enggak boleh. Enggak boleh pakai. Itu bukan kebutuhan darurat. Dia mau beli apa namanya boneka macan, enggak ngapain beli. Ya atau mainan buat anak-anak dengan kartu kredit enggak boleh. Bagaimana dengan pinjaman yang memperhitungkan dengan nilai uang di masa yang akan datang? Mohon penjelasan. Anda lupa tentang masalah ini, wallahu a'lam. Sepertinya di konsultasi syariah kalau enggak salah ada artikelnya, cuman Anda afwan Anda enggak bisa jelaskan, wallahu a'lam. Pernah seorang teman mengontrak rumah sistem bayar tahunan. Rumah besar tapi beberapa kamar iya sewakan atau kos untuk anak-anak kuliah. Itu bagaimana? Ini apakah boleh sewa beranak gitu? Hah? Dia nyewa juga sama pemiliknya, ownernya. Kemudian setelah dia sewa itu barang kan bukan miliknya, melainkan barang sewaan. Bolehkah dia menyewakan lagi ke orang lain? Hukumnya adalah boleh. Dia boleh menyewakan kepada orang lain, dipersilahkan. Iya, bagian-bagiannya boleh, enggak masalah. Tapi itu kan bukan punya dia. Iya, tapi dia sekarang kelolaan dia. Maka dia enggak masalah untuk menyewakan tempat tersebut ke orang lain. Yang penting dia bayar ke ownernya sesuai dengan yang ditentukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jual beli saham? Kalau yang jual beli saham yang Anda tahu di konvensional umumnya itu ya tentu saja itu belajar betul-betul belajar riba juga di situ. Ya, antum buka situs-situsnya. Forex itu apa Forex? Antum tahu Forex? Hmm? Untuk hal-hal kayak gini? Enggak. Bukan Forex, bukan. Anu lupa itu. Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, jual beli saham, banyak sekali spekulasi yang enggak jelas ya dan seterusnya dan keribetan yang Allah alam. Anda berusaha beli bukunya tentang pasar modal, Anda baca itu Anda enggak ada yang paham. Mendingan belajar usul fikih, wallah. Iya, capek anak baca apa pasar modal ini itu istilah-istilah yang anak pikir azab kubur itu dekat ya. Jadi mendingan kita bekali yang lebih baik aja lah. Tapi anda enggak tahu soal ini, yang anda tahu mayoritasnya itu tentu bermain di masalah-masalah ribawi dan masalah-masalah horor dan enggak jelas. Dua, bagaimana detailnya hukum dropshipping? Dropship. Dropship ini adalah suatu istilah yang bersayap. Ya, dia bisa disebut sebagai calo, dia bisa disebut sebagai marketer, dia bisa juga sebagai orang yang menjual barang yang bukan miliknya, dia bisa juga disebut sebagai orang yang berakad salam, tergantung dari skemanya. Jadi enggak bisa dibilang dropship haram, enggak bisa dibilang gitu. Dropship yang kayak gimana dulu? Jangan kita bilang dropship haram, ya. Sebentar, dropship yang kayak gimana haramnya? Ya enggak juga kita bilang dropship itu halal, enggak bisa kita bilang gitu juga. Karena dropship ini adalah suatu istilah yang untuk mengatakan halal atau haramnya perlu rincian. Kalau misalnya dropship ini, jadi dropship minimal ada tiga skema lah, minimal. Skema pertama, skema wakalah, antum menjadi wakil. Wakalah ini harus ada agreement dengan sahibus sil'ah, pemilik barang dagangan. Ya. Misal anda jual buku, anda adalah bandar buku, ya. Anda punya buku segudang, ya. Baik buku bekas atau buku baru. Nah, antum butuh pekerjaan, mau kerja malas, dagang aja lah. Tapi enggak punya modal. Nah, sekarang antum pengen menjualkan buku anda, memasarkan buku anda. Posisi antum sebagai marketer, pemasar, ya. Nah, kemudian antum di sini kemudian ngobrol dengan anda. Apa anda boleh enggak ngejualin buku antum? Anda bilang, fadol, jualin buku anda, enggak apa-apa. Antum fotoin, antum apain terserah, jualin. Pertambahan harganya sekian, silakan. Pertambahan harga ini boleh ditentukan oleh owner, boleh juga dibebaskan, silakan. Ya. Pertambahan ini harga, jadi ada dua sistem. Misal ini Mas Arif, antum mau ngedropship dari sisi antum mau menjadi wakil. Ya. Itu ininya apa namanya? Error ya, apa namanya? Posternya, poster apa namanya? Proyektornya error ya, enggak? Coba diislahkan. Kembali ke sini, udah enggak usah lihat itu, biar itu urusannya itu. Tadi mana? Wakil. Antum di sini jadi wakil anda. Wakil ini bisa sebagai calo atau wakil gitu kan. Antum jualkan ke orang-orang, silakan. Gimana dengan keuntungan anda? Antum tanya Mas Arif. Keuntungan antum silakan pilih. Antum mau per buku, ya, untungnya tambahkan 15.000, silakan. Atau antum mau pakai sistem lain, yaitu keuntungan antum bukan di per buku, tapi di per bulan. Ngerti bedanya? Antum jualin buku anda ini, antum jualin 10 buku anda beda-beda. Setiap buku antum markup harganya, marginnya 15.000 di atas harga anda. Anda jual buku ini 70.000, antum jual ke umat, ya, 85.000. Boleh tidak? Boleh. Apalagi udah ada agreement dengan anda, kenal, saling percaya kan? Ya, baik. Anda bilang, ya udah, 15.000 itu gaji antum untuk satu buku. Maka semakin banyak ada orang beli melalui antum, semakin banyak yang didapat oleh antum. Ini MLM bukan? Bukan. Karena MLM itu bukan produk yang dijual, nyari member MLM itu. Enggak ada yang dijual sebenarnya itu. Kalau ini jelas, barang dijual. Uangnya jelas. Oke, paham di sini? Gitu skemanya. Atau dengan versi gaji lain, mau berapa kek buku yang terbeli melalui antum, anda gaji antum 500.000 per bulan. Kalau versi A tadi, per buku, itu antum wakil murni, antum calok murni. Dan pihak pembeli itu bayar ke antum. Ongkir dan buku. Kemudian Anda kirim setelah terkonfirmasi udah bayar. Anda kirim, pemilik kirim, Anda yang kirim. Anda kirim bukunya ke alamat pembeli melalui antum. Paham enggak di sini sampai sini skemanya? Antum setelah Anda kirim baru kemudian nanti di tanggal berapa antum store ke Anda berapa duit semuanya itu. Ngerti enggak? Ya kan paham enggak antum semuanya? Jangan bobo. Paham, harus paham ini dropship yang benar nih. Dropship yang sahih. Tidak mengandung kebatilan di dalamnya. Ya salam. Ya kan? Oke, paham di sini? Fee antum dapat dari seberapa usaha banyaknya antum di pembelian tersebut. Oke? Okay? Gitu ya. Tapi kalau misalnya gini skemanya. Akhirnya ada orang beli melalui antum buku tersebut. Harganya dari Anda 85, dari antum 100 ribu untuk orang itu. Antum kan dapat 15 ribu dari itu. Orang itu beli ke antum. Bayar, udah transfer ke Mas Arif. Kemudian bilang Mas Arif. Mas Arif, mana sini duitnya? Anda gak bakal kirim ke pihak itu sebelum antum kasih duitnya ke Anda. Duit Anda maksudnya duit 85 ribu itu. Ya. Tapi ya udah Mas Arif terus kasihkan 85 ribu terus Anda kirim. Ini sah atau tidak? Bukan sah, ini batil atau bagus, benar atau tidak? Hah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Enggak ada hadiah nih. Yang bisa jawab Anda kasih hadiah bekas pertanyaan tadi. Ayo. Ayo. Anda ulangi ya, Anda ulangi. Ikhwan, antum semua dropshipper Anda nih, ya? Semua dari antum, Anda punya buku banyak. Antum dropshipper Anda. Fadl, antum pasarkan barang Anda. Ya? Ada yang pasar di marketplace, ada yang pasarkan di pasar beneran, ada yang pasarkan di wallahu alam, ada yang pasarkan di masjid. Enggak boleh. Ya, gitu. Ada yang pasarkan di halaman atau bagian jalan masjid gitu misalnya. Taib. Tapi Anda bilang, antum silakan pertambahan margin markupnya 15 ribu dari harga Anda. Fadl. Boleh gitu, boleh? Boleh. Anda bilang, tapi nanti kalau misalnya udah dipesan, di order, antum tagih itu duit dari pembeli. Kirim transfer ke antum. Terus, antum harus transfer ke Anda, baru Anda akan kirim ke alamat pembeli. Yang seperti ini boleh gak? Tidak boleh. Karena yang seperti ini sama dengan antum telah menjual sesuatu yang belum antum punya. Adanya dua pembelian dalam satu akad. Anda ulangi tadi. Antum kan mempromosikan buku Anda. Ini tafsir Qurtubi, jilid keempat. Ya. Ini tafsir Qurtubi ada 22 jilid. Ya. Dan gak boleh diecer. Antum jualin ecer. Antum kurang ajar namanya ini. Ya satu seri itu. Hilang satu, udah gak kejual itu. Udah hancur-hancuran itu. Taib. Gak apa-apa, diecer dah. Ini harganya, kalau dari Anda, 285 ribu. Satu buku. Hah? Ini mahal loh, kitab-kitab Arab. Mahal ini. Antum beli 1 juta aja dari Anda, 1 jilid ini, gak mau Anda. Ya? Iya, karena mahal dia. Taib. Antum boleh jual 300 ribu. Berarti untung antum berapa? Ya harus ribu. Antum ridho? Ya harus ridho. Antum gak punya barang, udah alhamdulillah jualin barang Anda. Oke? Okay? Ya. Yeah. Antum menjualkan ke orang-orang. Pak, mau gak nih pak, tafsir Al-Qurtubi pak. Nih fotonya nih pak. Ini isi halamannya dan seterusnya. Bapak itu tertarik. Oh bagus nih. Yuk. Saya, ya udahlah kalau gitu saya transfer nanti ya. Saya beli ya. Oh iya, iya. Akhirnya orang itu kan membeli melalui antum. Oke? Okay? Transfer ke antum. Duit 200 ribu plus ongkir lah ya. Kemudian antum datang ke Anda. Ini ada nih. Anda dibilang ya ketuanya kan. Pak ketua, ini ada yang pesan tafsir Qurtubi jilid keempat. Ya. Anda bertanya ke antum, udah bayar belum tuh orang? Udah alhamdulillah. Ya udah sini mana duitnya? Hak Anda. 180 180. Tadi berapa sih harganya? 285 ya? Berarti 300 harusnya. Oh, antum salah antum tadi, antum bilang ya. Enggak. 300. Orang itu beli 300 melalui antum kan? Dan ongkir lah. Ongkir kan udah diestimasikan, kan udah ada cek ini sekarang. Taib. Nah, antum kemudian kasih ke ana 285.000. Sekarang ada berapa kali penyerahan duit? Dua. Fulan membeli lewat antum, yang kedua antum membeli lewat ana. Maka itu ketika terjadi pembelian dari antum lewat ana dengan penyerahan duit ke ana, sama dengan antum tadi telah menjualkan barang yang belum antum beli. Paham gak di sini? Berarti ini antum sama dengan menjualkan barang yang antum belum miliki, maka tidak boleh dropship yang seperti ini. Dan banyak yang kayak gini tuh dari para pemilik barang. Oh gak bisa, antum silakan dropship, tapi kalau udah ada orang order, antum harus bayar dulu ke ana. Gak bisa, ini gak benar. Ya walaupun mungkin sah-sah aja bagi orang yang membeli, tapi ini batil untuk mereka berdua. Faham di sini, ikhwan? Ini yang gak dagang susah nih cernanya, ini kayak gini ya. Begitu. Jadi harus ada saling percaya. Udah, uang timbun di antum, ana kirim ke sana. Begitu baru. Ya. Itu antum sebagai calo atau sebagai marketer. Kalau dengan sistem per buku. Kalau dengan sistem per bulan bayarannya, maka ini bukan per buku. Melainkan jadinya gaji, dan ini jadinya antum bukan dropship sebenarnya. Antum murni marketer, antum pegawai ana jadinya. Misalnya, ya akhi antum tolong pasarkan buku ana. Mau laku enggak laku, tetap gaji antum 2 juta per bulan misalnya. Ini namanya bukan dropship. Ini namanya kepegawaian. Nyewa jasa orang, gitu kan ya? Ijarah. Paham bedanya di sini, kan? Nah, yang ini bukan dropship ini namanya. Baik. Skema kedua dari dropship adalah skema yang tadi Anda jelaskan. Ya, yaitu antum harus bayar dulu ke ana. Ini haram, tidak bisa. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual apa yang bukan milik kamu. Oke, paham ya? Atau yang ketiga, dengan akad salam, dropship versi akad salam. Akad salam itu, misalnya ada orang butuh buku dengan spek gini, ya. Buku dengan spek XXX, misalnya ada orang, mas, bilang ke Mas Arif, mas, aku butuh buku tentang azab kubur dong, gitu. Terbitan mana terserah ya. Iya, terbitan mana. Tapi harganya kalau bisa yang 200-an aja, jangan yang di atas segitu. Ya. Maka tentukan harganya berapa dan tema bukunya apa? 200.000 dikasih ke antum. Antum tentukan. Nah, jadi misalnya afwan, ana nih, ana. Ana butuh buku. Ana bilang ke antum, akhi. Ana butuh buku tentang azab kubur. Ana punya 200.000. Antum cari buku yang sekitar ya seginian, berapa kek yang penting ada buku tersebut 200.000. Ya udah, yang 200.000-an. Ya antum bisa beli yang 160.000-an gitu kan. Antum terima duit 200.000 itu dari ana. Itu sudah menjadi akad salam dan ditentukan model bukunya, maksudnya global bukunya tentang apa gitu kan. Dan kemudian yang kedua, tenggat waktunya harus tentukan. Kata antum, udah 5 hari lagi insya Allah serahin buku itu ke antum. Ya. Antum punya enggak bukunya? Enggak punya. Tapi ini akad salam. Atau namanya apa? Pre-order, bukan? PO. Antum pesan. Ana pesan ke antum. Antum kemudian bawa cari ke sepanjang dunia maya atau ke dunia nyata. Ketemu itu buku. Antum beli ternyata harganya 130. Untung 70.000. Kemudian pada waktu yang tepat antum serahin ke ana. Oh ya alhamdulillah, bukunya sesuai dengan deskripsi yang ana inginkan. Maka ini dropship yang boleh. Paham enggak di sini? Boleh. Ana butuh jubah. Speknya apa antum mau, Pak? Ukuran XL dan warnanya kalau bisa merah marun misalnya. Kok diketawain? Ya udahlah, enggak ada. Warnanya abu. Diketawain lagi. Iya, merah marun. Ana kasih antum pokoknya harganya sekian lah. Tapi anak kasih antum 300.000. Dia cari. 5 hari lagi datang. Datang 5 hari lagi. Dan spek yang diinginkan sesuai harapan dan kualitasnya. Maka ini dropship yang boleh. Begitu, ya. Ini pertanyaan ini ngabisin waktu banyak ini. Alhamdulillah enggak bayar kita nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Ustaz, iya, berapa persenkah keuntungan yang dibolehkan diambil oleh penjual atas barang-barang yang ia jual menurut syariat Islam? Dalam syariat Islam tidak ada sebenarnya, dari keumuman madhab fiqih tidak ditentukan batas maksimal penjual mengambil margin keuntungan. Kecuali madhab Maliki. Dalam madhab Imam Malik, sekitar 30% dari harga pasar. Tapi itu ijtihad madhab Malik. Pada asalnya tetap free, selama tidak banyak merugikan orang maka tetap free. Nah, maksudnya bebas. Antum mau 2 kali lipat nggak masalah, insya Allah Taala, selama ya silahkan aja. Cuma kalau orang nggak mau beli karena antum terlalu mahal, ya jangan salahkan orang. Fala talumanna illa nafsak. Jangan sesali kecuali dirimu sendiri, gitu. Bismillah, seseorang ingin meminjam uang kepada saya. Berarti orang kaya yang nanya nih, ya. Namun saya hanya mempunyai perhiasan emas, masya Allah. Kemudian saya katakan dikembalikan dalam bentuk emas lagi. Namun pada saat pengambilan dia mengembalikan dalam bentuk uang seharga emas tersebut pada saat itu. Bagaimana hukumnya? Pada akhirnya uang tersebut langsung saya gunakan karena memang ada keperluan. Afwan, anak bisa jawab. Ya itu. Anak enggak bisa jawab, beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keluar tema. Bagaimana menyikapi azan pertama dan kedua untuk sholat Jumat dalam hal menjawab azan, sholat sunnah dan sebagainya? Untuk diketahui azan pertama lebih awal sekitar 5 menit daripada azan kedua. Awalnya inilah ijtihad Uthman bin Affan, dan itu ijtihad beliau masuk ke dalam sunnah Khulafa'ir Rasyidin. Maka kita harus berlapang dada dalam masalah ini insyaAllah. Cuma memang sebenarnya ijtihad tersebut ada illat. Ijtihadnya Uthman radhiyallahu anhu ada illat, ada sebab mengapa beliau begitu, karena untuk mengumpulkan manusia. Kalau cuma satu kali azan saja itu manusia banyak yang benar, karena mulai banyak kaum muslimin. Sekarang sudah diwakili hal tersebut dengan speaker. Maka sebenarnya sudah tidak perlu. Tetapi sekali lagi, karena ini ijtihadnya Khalifah Utsman bin Affan, dan kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, maka dalam masalah ini kita harus betul-betul menjaga sikap. Lalu bagaimana sikapnya? Taib. Di sini ditanyakan sikapnya untuk menjawab azan. Azan pertama dan kedua, taib. Kita anggap sah karena itulah azan. Maka kita tetap jawab sebagaimana sunnahnya. Wallahu'alam. Adapun untuk sholat sunnah, tetap tidak ada sholat sunnah khusus qabliyah Jum'at. Tapi setahu ana ada sholat fintidharil Jum'ah. Sholat menunggu sholat Jum'at. Dan yang ana tahu itu hanya 2 rakaat. Mungkin setelah sholat qabliyah, mu'afan sholat dia. Sholat tahiyatul masjid, maka dia silakan sholat menunggu sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang meminjam uang 1 juta dan si peminjam menjanjikan akan mengembalikan senilai 1.100.000. Sementara si peminjam tidak mensyaratkan, apakah boleh terima? Tidak boleh terima. Karena sudah ada ilmu, pengetahuan ketika terjadi peminjaman dari awal. Coba yang meminjam enggak usah ngomong. Dia nanti pas di ini aja, pas ngasih bayar balik baru nik 1.100.000. Pihak apa namanya yang tadi meminjamkan bilang, "Wah, pas dicek di rumah, loh, kok 1.100.000? Oh, lebih 100.000." Terus SMS, WhatsApp ke temannya. "Afwan akhi, antum kayak kebanyakan nih ngasihin duit." Ya. Gimana terus kemudian? Kemudian dia jawab, gak apa-apa itu emang anak sengaja, kelebihan dari anak, kemurahan hati dari anak buat antum. Udah dipinjemin belagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan penjelasannya. 1. Kalau menabung di bank konvensional digunakan hanya untuk menerima transfer gaji dan habis di akhir bulan saldo minimum, apakah harus dipindah ke bank syariah? sebagian dari karyawan itu tidak menerima bank syariah untuk ininya. Ada yang bilang, iya, pokoknya nggak usah disebut bank-bank ya, nama-nama nggak usah disebut. Tapi memang di beberapa yayasan atau di beberapa kantor, bahkan mungkin mayoritas kantor mungkin, Anda nggak bisa ngecek semuanya ya. Tapi itu mensyaratkan ini transfer hanya ke bank fulan. Dan hanya bank fulan, dan itu tidak ada syariahnya, misalnya enggak ke syariahnya atau gimana. Pokoknya semua dari karyawan harus punya rekening bank ini. Kan kadang ada bank fulan dan ada bank fulan dalam kurung syariah. Dan ini enggak lagi menginduk ke bank konvensional. Melainkan udah berdiri secara independen gitu kan. Dan yang seperti ini kan udah beda lagi ininya. Tapi tetap perusahaan itu mengharuskan karyawannya kalau mau terima gaji harus pakai bank ini konvensional. Maka yang sebenarnya mau gimana lagi coba? Kita bilang udah antum resign aja di perusahaan itu, repot kok kayak gitu. Resign semua orang-orang nanti. Maka seperti hukum darurat dan silakan dihabiskan dengan saldo minimum dan tidak diambil bunganya. Tapi kalau bisa usahakan, kalau bank konvensional susah itu untuk menghilangkan, nggak mungkin bahkan menghilangkan bunganya. Dua, apakah bunga yang didapat dari tabungan yang disebut di atas yang biasanya lebih kecil dari biaya administrasi boleh dipergunakan untuk menutup biaya administrasi atau harus dibersihkan? Enggak boleh untuk biaya administrasi, enggak boleh. Tapi harus dibersihkan. Karena biaya administrasi ini kita sama dengan membayar. Membayar itu tidak sah kecuali harus dari milik kita. Ya atau tidak? Bunga di ini numpuk misalnya 20.000. Administrasi kan kadang-kadang kalau transfer ke bank lain 6.500. Enggak boleh kita ambil 6.500 itu kita anggap ambil dari uang bunga, enggak boleh. Melainkan dari uang kita pribadi. Kalau dari uang bunga berarti kita sama dengan membayar dengan harta haram. Kalau kita anggap itu ya. Tiga, bolehkah Ustadz mereferensikan bank syariah yang akad dan transaksinya sesuai syariah? Ana belum menguasai untuk hal ini, wallahu a'lam. Tapi Anda pakai BNI Syariah, gitu aja. Ya. Karena beberapa dari teman-teman merekomendasikan itu, tapi Allah alam untuk lebih detailnya itu agak capek juga kalau kita melihat klausul-klausul itu. Padahal itu ruangan adem, banyak AC-nya, tapi sebel aja di dalam bawaannya itu. Enggak tahu kenapa. Bagaimana dengan orang yang mengatakan jual beli sama dengan judi karena untung-untungan, sedangkan dia mengetahui bisnis forex atau mata uang lebih pasti? Jual beli untung-untungan ya, sama dengan judi ya. Ada kitab Muhammad sebagai pedagang, apakah bisa dia bilang Muhammad sebagai penjudi? Berani dia begitu? Dagang dengan judi itu tentu beda. Judi itu untung-untungan yang memang sudah jelas diharamkan al-maisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dagang bukan hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cukup itu saja menjadi bukti bahwasanya berdagang beda dengan judi. Kalau mau kayak gitu, nikah pun untung-untungan. Ntar jangan-jangan judi lagi dia. Jadi enggak semua yang disebut untung-untungan mesti namanya judi, enggak. Semua banyak untung-untungan, naik kereta, beli karcis. Untung-untungan dapat yang kosong. Wah, judi ini namanya. Saya nyari yang penuh, gitu kan? Dua, saya kurang mengerti dengan emas, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Memangnya ada orang atau ada untungnya menukarkan barang sejenis dan harus ukuran? Enggak tahu aja nih orang, gitu aja. Ya, beberapa benda walaupun sama, ini benda ribawi, sama bendanya, cuman kadang-kadang beda kualitasnya, itu harus tetap takarnya sama. Ada enggak untungnya? Ada. Ada untungnya, ya kan orang kebutuhannya beda-beda, kan? Kurma misalnya dengan kurma ini ditukar harus sama, untungnya beda nggak? Ya masing-masing untungnya masing-masing, tapi harus secara fisik takarannya harus ada kesamaan. Tiga, di beberapa perpustakaan ada peraturan denda jika telat mengembalikan buku, sedangkan pada dasarnya meminjam buku itu gratis. Ini termasuk riba? Di sini ada masalah al-uqubah atau al-gharam bin nukud. Apakah boleh kita menta'zir atau menghukumi, mendenda dengan uang? Ini ada masalah. Jumhur ulama mengatakan haram, tidak boleh bagi pemerintah untuk melakukan itu. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menghalalkan. Ala kulli hal, ini belum bisa Anda jawab secara detail karena Anda belum mendapatkan tahqiq manat untuk kasus ini. Ana belum bisa mengatakan iya atau tidak. Wallahu alam. 4. Setiap hutang piutang yang memberikan keuntungan adalah riba. Bagaimana kasus orang yang berhutang tidak bisa membayar lalu memberikan anaknya untuk diperistri supaya lunas hutang? Ada ya? Hah? Melanggar undang-undang? Di bawah umur, enggak disebut. Siapa tahu anaknya 20. Setiap hutang piutang yang memberikan keuntungan riba ya? Bagaimana kasus orang yang berhutang? Antum hutang mana ya? Ya? Tidak bisa bayar. Lalu memberikan anaknya untuk diperistri supaya lunas hutang. Masya Allah. Hah? Enggak, itu Nabi Musa alaihissalam. Enggak, itu enggak masuk ke sini itu. Enggak tahu ini gimana. Anak malah lebih kepikiran emang ada gitu orang kayak gini. Anaknya untuk diperistri supaya lunas hutang. Apakah termasuk riba dan apakah termasuk mahar? Bingung ada ini pertanyaan masya Allah. Ini terjadi nggak nih pertanyaan kayak gini? Mungkin terjadi atau akan terjadi atau jangan-jangan yang menanya ini emang ada niatan untuk ngasih anaknya? Hah? Anaknya diberikan untuk supaya lunas hutang. Ah, enggak, ini complicated ini urusannya nanti, ah? Ya, emang duit itu senilai dengan anaknya? Atau anaknya lebih rendah dari duit itu? Hutang. Wah, anak bingung ini. Anak bingung ini. Ini kepikiran sampai pulang kayak ini. Ini riba atau mahar ya? Apa riba mahar? Gak tahu anak kayak gini ini. Masya Allah, baru anda belajar bertahun-tahun baru kali ini itu ada kasus kayak gini. Kalau benar ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kalau mengkreditkan barang? Kayak gimana itu kredit barang? Hah? Kayak gimana? Kreditkan barang apa maksudnya? Ya jual barang dan bayar nyicil. Boleh emang apa? Gak apa-apa kan? Gimana hukumnya uang elektronik, contohnya GoPay? Anak nggak tahu ya. Kalau yang tahu, setahu anak haram, tapi nggak tahu kok. Sekarang ada perbedaan, anak nggak ikut yang seperti ini. Anak bayar cash aja kok. Nggak pakai GoPay gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehalalan gaji seseorang yang bekerja di swalayan, di mana di situ dijual barang yang halal dan yang haram? Lihat dominasinya, ya, gitu. Kalau kita menjual emas ke gerai Antam, maka pembayaran dilakukan esok hari lewat transfer karena proses pembayaran dilakukan oleh kantor pusat dan toko hanya administrasi saja. Apakah ini termasuk riba naksiah? Anda tidak bisa memahami ini. Ya, wallahu a'lam. Antum tanya ke ustaz-ustaz. Di Antam itu banyak yang ngaji di sana. Harusnya mereka tahu. Ya. Kalau bisa, yang diundang itu jangan ustaz-ustaz tazkiyatun nufus. Yang diundang ustaz-ustaz yang anti riba tuh ya. Gitu. 2. Jika kita membeli barang di beberapa marketplace, misal Bukalapak, Tokopedia, kita diberikan cashback oleh marketplace tersebut. Apakah cashback tersebut boleh dimanfaatkan? Cek cashback itu apa? Yang jadi gimana? Kita beli duit, beli barang. Rp10.000 itu dari mana? Diskon. Diskon dari marketplace tersebut. Iya. Yang memberi diskon itu pedagangnya atau marketplace? Asli pedagangnya menjual 100 ribu. Jadi seolah-olah marketplace itu membayarkan untuk pedagang aslinya 10 ribu ditalangi sama dia. Dan disisikan buat kita 10 ribu. Anda pikir gak usah ikut yang seperti ini. Cashback dari itu yang kemudian masuk ke dompet virtualnya gitu kan. Kalau memang murni dari mereka, ahsan jangan. Karena sebenarnya kita gak tahu marketplace ini, pada akhirnya memang dia adalah penyimpanan duit seperti bank. Iya. Dia sebenarnya sama seperti bank. Bahkan bisa lebih besar nanti kelak daripada dengan bank-bank yang Bang Hasan dan sedisalnya. Iya, karena se-Indonesia semua orang butuh dengan marketplace ini. Iya. Sebagaimana butuh dengan transaksi bank-bank juga. Jadi mereka tuh menampung duit antum. Iya enggak? Antum kan bayar barang, misalnya antum beri suatu barang 1 juta. Ini antum beli recorder itu, Zoom itu 1 juta 200 ribu. Misal. Anda bukan jualan, enggak, ini misal aja yang lebih real. Ya kan? Tapi antum bagaimanapun butuh kan dengan barang ini dan enggak bisa dengan cara selain ini. Antum bayar 1,2 dengan ongkir misalnya 50 ribu. Misal 1,250,000. Antum transfer kan? Transfer kholas. Masuk ke rekening bersama bukan? Masuk ke rekening bersama atau masuk ke rekening penjual? Kecuali kalau OLX ya. Masuk ke rekening bersama milik marketplace kan? Taib. Nah di rekening bersama tersebut berarti uang antum mengendap gak di situ? Mengendap kan? Sebenarnya begitu kan mekanisme kan? Kapan uang itu kemudian sampai ke pembeli penjual asli? Ketika antum telah mengklik, telah menerima barang. Atau antum gak ngeklik itu, tapi sudah secara otomatis resinya kemudian ya terkonfirmasi oleh JNE atau semisalnya telah terterima. Barulah itu masuk ke rekening pribadi penjual. Proses pengiriman antum pakai yang oke, misalnya 5 hari. Berarti mengendap di sana 5 hari. Dan pembeli di Indonesia ada jutaan orang. Banyak itu mengendap di dalam itu. Bank dapat untung gak dengan banyaknya tabungan ini? Untung besar. Kasih bunga gak ke marketplace? Kasih bunga. Untung gak marketplace? Di sini untungnya marketplace. Gitu kan? Di sini untungnya mereka. Yang kalau kita pikir-pikir, kita itu seolah-olah membantu mereka untuk menggandakan tabungan mereka. Ya kan? Padahal itu bukan duit mereka, duit kita yang dititipkan di mereka gitu. Cuman karena nitipnya di bank ribawi, di bank konvensional, itu masalahnya. Itu muskilahnya, maka sebenarnya marketplace ada muskilahnya, cuman kalau kita bilang haram langsung begitu saja, itu juga perlu ketelitian lagi dalam menghukumi, wallahu alam. Karena ini kebutuhan yang sangat-sangat. Kita yang di zaman modern ini susah untuk meninggalkan hal-hal seperti ini. Makanya tadi yang bilang riba itu di zaman akhir zaman itu saking masifnya, orang yang berusaha menghindar tetap aja kecipratan, ya enggak? Begitu. Jadi hakikatnya antum kalau beli via marketplace, antum menggandakan uang mereka-mereka. Dan mereka mendapatkan benefit dari itu berupa bunga-bunganya. Dan semakin banyak duitnya, semakin banyak bunganya. Ala kulli hal, cashback jangan dipakai. Kecuali kalau misalnya cashback tersebut atau dompet antum tersebut adalah milik antum murni duitnya. Antum menabungi atau antum pernah transfer ganda. Hah? Faham? Transfer, dua kali transfer. Maka itu hak antum. Silahkan dipakai. Wallahu ta'ala alam, afwan atas panjangnya kajian ini. Insya Allah pada pekan depan kita lanjutkan kajian tentang riba. Jazakumullah khairul jaza. Kita fokus di tafsir al-Isra sampai khatam surat Al-Baqarah. Sampai 4 tahun ya kita belajar Al-Baqarah ya. Dari tahun 2014. Insyaallah kita khatam sebelum Ramadan mudah-mudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.